Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yirba. Asyhadu an la ilaha illallah. Wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa aminuhu ala wahyi. Fabaloga risalah wa addal amanah. Wa nasahal ummah. Wa jahada fillahi haqqa jihadih. Wassalawatullahi wasalamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin wa sallama taslima amma ba'du. Kaifa halukum ya ikhwani? Alhamdulillah. Yasuruni bi liqa'ikum jami'an. Berbahagia sekali bertemu dengan antum sekalian. Fi hadzal makani, di tempat ini. Lidirasati hadzal kitabil muhimmati. Untuk mempelajari kitab yang penting ini. Ala wahya annahu wadih. Yaitu kitab annahu wadih. Nas'aluh azza wa jalla. Kita bermohon kepada Allah azza wa jalla. An yufahimana hadad darsa. Agar memahamkan kita pelajaran ini. Wa yuhallisana kulubana. Dan mengikhlaskan hati-hati ini. Kemudian wa an yaji'ala hadha. Dan menjadikan ini nafian lana fid dunya wal akhirah, bermanfaat bagi kita di dunia dan di akhirat. Wa an yaj'ala hadzal darsa hujjatan lana wala alaina fi yaumil qiyamah, dan menjadikan pelajaran ini hujjah yang beri manfaat kita di hari kiamat. Wala alaina, dan bukan malah yang mencelakakan kita. Karena ada orang belajar malah jadi celaka. Kita berharap belajar kita memberi manfaat dan menolong kita di hari kiamat. Nah. Kemudian sebagian prolog sudah saya sampaikan ketika tadi sesi offline. Maksudnya belum pakai mic tadi. Berapa prolog, sehingga alhamdulillah mempersingkat waktu. Jadi buku ini adalah buku Nahwu. Buku Nahwu mungkin sebagian ikhwan di antara yang terkenal dan banyak dipelajari adalah Al-Jurumiyah. Ada yang pernah belajar Al-Jurumiyah? Ada yang pernah? Itu juga buku Nahwu lebih lama dari penulisan buku ini, Al-Jurumiyah. Nah, tapi kalau yang ini adalah Nahwu Wadih. Ini masih belum gitu lama. Kurang lebih sekitar 100 tahun yang lalu. Ditulis oleh Ali Al-Jarim. Kemudian sama Mustafa Amin Rahimahullahu Ta'ala. Rahimahumallahu Ta'ala. Semoga Allah merahmati mereka berdua. Siapa Ali Al-Jarim? Dia adalah seorang yang lahir di Madinah pada tahun 1881 Masehi. Ayahnya adalah Muhammad bin Solih Al-Jarim yang pernah menjadi Qadhi Madinah. Dan dia adalah salah satu ulama Al-Azhar. Salah satu ulama Al-Azhar. Itulah Ali Al-Jarim. Dan satunya adalah Mustafa Amin. Dia lebih muda. Dia lahir sekitar tahun 1915-an. Sekitar tahun 1914 kalau saya nggak salah. Kemudian wafat juga belum begitu lama, tahun 1997. Saya masih kecil kayaknya. Ya, seperti itu. Dia adalah pengarangnya. Dan dari sisi, dari dalam Nahwu itu, dahulu Nahwu itu ada kantong-kantongnya. Ada kantong Basrah, ada kantong Kufah. Ya. Dia dianggap, sebagian peneliti menganggap bahwa Nahwu Wadih ini lebih condong ke Basrah. Bagi yang mempelajari Nahwu nanti makin dalam, ada kantong-kantong, sebagian pusat-pusat Nahwu zaman dahulu. Jadi Basrah sama Kufah. Adapun Al-Jurumiyah, sebagian peneliti mengatakan dia lebih condong ke Kufah. Ya. Yang kalau Al-Jurumiyah digarang oleh Ibnu Ajrum, dia orang Ajam, orang Barbar. Pernah dengar suku Barbar? Framan. Nah, ternyata kalau yang belajar jadi juga. Jadi ahli Nahwu, bahkan bukunya dipelajari hingga sekarang. Jadi orang pada Adi Abdullah Muhammad bin Muhammad Aslan Haji Al-Barbar, Al-Barbari. Itulah situ. Ngerti kan? Padahal biasanya Barbar terkenal kan. Itu terkenal. Itulah jadi Al-Jurumiyah. dan lebih lama kitabnya. Nah, yang Al-Bunyah itu lebih lama, sekitar 719 Hijriah, sekitar 4 tahun sebelum wafatnya Ibnu Ajrum. Dan menulis kitab yang sangat bermanfaat hingga sekarang. Demikian, itu singkatnya. Dan Al-Jurumiyah mempunyai kelebihan dan Nahwu Wadih mempunyai kelebihan. Adapun kekurangan ada pada kita. Kekurangan ada pada kita. Al-Jurumiyah mempunyai kelebihan. Kemudian Nahwu Wadih mempunyai kelebihan. Kelebihan Al-Jurumiyah ringkas. Maka dia untuk pembelajaran pemula sangat banyak. Dan luas sekali dipakai Al-Jurumiyah. Ini seperti ini. Ini juga dari Al-Jurumiyah, ini sarahnya. Jadi, Al-Jurumiyah. Jadi sangat ringkas tapi lengkap. Nah, dianggap maksudnya ringkas tapi cukup melengkapi untuk orang yang baru mulai belajar bahasa Arab. Atau menjadi pondasi-pondasi dasar. Itu mencukupi sekali. Demikian, itu kelebihan Al-Jurumiyah. Adapun Nahwu Wadih, kelebihannya lebih lengkap. Jadi Nahwu Wadih juga disetting untuk orang yang baru mulai belajar bahasa Arab, tapi disetting lebih lengkap. Dan dia banyak contohnya, Nahwu Wadih. Nahwu Wadih banyak contohnya. Yang tadi tidak terbawa, lupa tersesatnya. Ini jilid 1, ini jilid 2, ada lagi jilid 3, ada lagi 3 jilid lagi. 3 jilid lagi. Jadi yang saya punya, ini jilid 1. Nah, dia tampaknya tipis karena ini jilid 1. Dan dia banyak contohnya, itu di antara kelebihannya juga. Jadi ada kaidah contohnya banyak sekali. Sekarang kita perdalam dengan contoh, bukankah bil mithali yatadhiful mahali yatadhiful hali yatadhiful halu bil mithali yatadhiful halu, dengan contoh keadaan akan menjadi jelas. Nah, contohnya banyak di dalam Nahwu Wadih. Jadi percontohannya, maka otomatis lebih tebal. Dia contoh dan latihan. Dan dia termasuk lebih kontemporer daripada Al-Jurumiyah. Demikian singkatnya. Dan dia digunakan untuk pendidikan. Dan dia dikarang oleh ulama Mesir, yang kita disebutkan tadi, ulama Mesir. Dan dia untuk pendidikan. Maka ini dipakai untuk ibtidaiyah. Kalau kita lihat ini, limadrasatil ibtidaiyah untuk SD. Nah, demikian. Jadi kelebihannya Nahwu Wadih. Dan sekarang kita akan mulai masuk ke kaidah 1. Itu tadi singkatnya karena kita harus menyingkat waktu. Jadi kita mau masuk ke kaidah 1. Terus yang hadir tadi waktu kondisi pembicaraan offline tadi, enggak pakai mic. Tadi sudah kita tanya, ada yang sudah pernah belajar, kira ada yang baru belajar juga. Nanti, strategi untuk menghadapi pembelajaran seperti ini, ilmu baru seperti ini, bagi yang mau belajar, tangkap yang bisa ditangkap. Enggak bisa tangkap, lewatin saja. Nah, seperti itu. Jangan ambil seluruhnya. Biasanya sebagian para thalibul ilmi, para thalabul ilmi, para penuntut ilmu tergesa-gesa. Dia mau ambil semuanya, baru datang langsung keluar dari Sibawaihi atau jadi Al-Kisai, langsung akhirnya ahli nahwu, gitu kan. Bukan. Tidak bisa seperti itu. Bahkan Sibawaihi dahulu dia keras pekerjaan nahwu karena kesalahan-kesalahan yang ditegur orang lain. Sebagian juga ada muncul, kalau bahasa kita, komen lah ya, komentar orang lain. Lah ya kamu orang Persia, karena dia bukan orang Arab juga, orang Ajam. Jadi, tidak satu dia dengan itu. Dia salah, ditegur, terus ada komentar, wahai Persia, gitu. Wajar salah, orang Persia kamu, misalnya gitu. Kalau bahasa kita, bahasanya. Dengan itu, waduh, saya harus belajar, bukan malah jatuh. Sebagai manusia, karena sentilan itu nyinyir sedikit, langsung jatuh. Itu langsung jatuh. Langsung bendera putih, langsung patah arang. Jadi, itu langsung itu. Dia tidak bangkit ya. Maka si bawahnya juga ajam. Kemudian, Ibnu Ajrum juga ajam. Pengarang Al-Jurumiyah yang sangat terkenal. Syaikh Utsaimin pun ada sarahnya. Luar biasa. Nah, Jangan ambil seluruhnya, bagi yang belum. Ambil yang sudah ditangkap. Yang enggak ditangkap itu mungkin tadi komposisi untuk yang sudah mengambil dasarnya. Biarin lewat. Yang bisa ambil faedah berapa ambil tiap faedah. Yang enggak bisa lewatin. Nanti dikejar lewat mentor tadi. Itu strateginya. Jadi yang enggak paham jangan pikir lama-lama. Udah lewatin aja. Karena kan penjelasan jalan. Demikian. Penjelasan kan jalan. Karena ini majelis yang klasikal banyak. Tidak mengikuti satu per orang per orangnya. Beda kata majelis yang lebih sedikit kayak mentor tadi lebih enak. Bisa betul-betul mengikuti orang karena sedikit. Nah, ini klasikal. Jadi ikut umum. Demikian. Bagi yang sudah belajar lama ambil faedah lebih banyak. Kalau kita punya ekskavator, ambilnya bukan satu ember tanahnya, betul tidak? Kita ambilnya punya cangkul, ambilnya lebih dik dari ekskavator. Jangan paksain karena ekskavator. Sama dengan satu truk. Ya, sehari kerja, besok awal beras. Ya, awal beras. Nah, yang punya tangan, yang masih sangat perlengkapannya belum lengkap, ambil sebisanya. Demikian strateginya. Jelas, Bapak-Bapak? Atau Ivan sekalian? Demikian strateginya. Yang gak paham nanti yang baru ikut, karena berapa baru ikut? Nol. Lewatin aja gak paham. Ambil yang berfaedah, yang paling penting dahulu, prinsip-prinsipnya. Demikian, sekarang kita masuk ke halaman. Ada yang belum punya buku? Angkat jari, yang gak bawa buku Nahwadih. Cuma udah bawa? Alhamdulillah. Jadi ya, karena ada, itu ada Ivan kita yang ada beli lebih bukunya. Alhamdulillah, barakofik. Barakaufikum. Jadi, ada Allah mudahkan pelajaran kita. Nah. Sekarang masuk halaman 10. Nah, halaman 10. Ini kaidah 1. Baik, nahwadih ini ada, jadi buku itu macam-macam metodologinya. Kalau nahwadih ini, contoh dulu baru kaidahnya. Jadi contohnya dari depan tadi, kaidahnya, baru kaidahnya. Ada sebagian buku, enggak, kaidah dulu baru contohnya. Kali ini enggak, dibalik, contoh dulu baru kaidah. Saya menuju ke kaidahnya, mengingat kondisi kita yang punya singkat dan kondisi kita, selesai kondisi kita. Tapi aslinya buku ini, contoh dahulu, baru kaidahnya. Baik, siap-siap penanya yang lagi tertinggal mencatat. Enggak apa, lanjuti yang ketika, misalnya saya ngartikan, ambil nyatat. Nah, terlewat enggak apa, nanti kita bantu insya Allah dengan ada fotokopi arti. Maksudnya artinya sebenarnya ini arti tulisannya anak sekolah. Jadi artinya mungkin belum final. Tapi sudah membantu untuk pengertian. Insya Allah saya bagi. Ini ada pengertian. Tapi tetap usahakan tulisan sendiri lebih mumtah. Kalau dari tulisan sendiri lebih sempurna. Nanti lebih sempurna. Dia menjadi catatan dari tangannya sendiri. Dan Syekh Utsaimin juga mengajarkan salah satu cara belajar itu dicatat-catat itu. Catatan-catatan tangan itu, ini ke sini dengan tangannya itu. Salah satu pembelajaran. Demikian. Bagi yang hati keliti tinggal, jangan paksain, segera ikuti, khawatir ketinggalan terus. Nah, nanti ikuti catat yang bisa dicatat, yang bisa nanti lihat temannya atau lihat di kertas ini. Al-qa'idatu sama-sama. Al-qa'idu. Al-awwalu. At-tarkibul ladzi yufidu faidatan tamatan yusamma jumlatan mufidatan wa yusamma aidan kalaman. Nah, ini maknanya Bapak-bapak. At-tarkibu susunan. Allazi yang yufidu memberi faedah tamatan yang sempurna, yisamma dinamakan jumlatan mufidatan, kalimat yang sempurna atau berfaedah. Berfaedah maksudnya sempurna, bermanfaat kalimat itu. Jumlah, bahasa Indonesianya kalimatan, kalimat. Bahasa Arabnya jumlah. Kalau kalimat bahasa Arab, bahasa Indonesianya kata. Jadi ada perbedaan sedikit dengan bahasa Indonesia. Jadi susunan yang memberi faedah yang sempurna dinamakan kalimat sempurna atau kalimat yang berfaedah, bermanfaat. Dan dinamakan juga kalaman. Misal saya mengatakan dalam bahasa Indonesia, wahai Pak Iwan, assalamualaikum Pak Iwan. Saya ketemu Pak Iwan. Pak Iwan, saya gak saya terusin. Kira-kira kalimat saya itu membingungkan gak? Bermanfaat tidak? Gak bisa ngambil manfaat Pak Iwan. Maksudnya masih akan menimbulkan Pak Iwan gak puas dengan pertanyaan. Dia akan bertanya, ada apa kamu? Ada apa Anda? Misalnya gitu. Karena kalimatnya bukan mufidah. Meskipun panjang tadi. Wahai Pak Iwan, saya. Kan panjang juga. Wahai Pak Iwan, saya. Gak sempurna. Tapi kalau saya mengatakan, Pak Iwan, saya adalah seorang pedagang. Pak Iwan paham? Lega hatinya. Nah, itulah jumlah mufidah. Kalimat sempurna. Kalimat yang bermanfaat. Memberi faedah yang sempurna. Atau kata lain, telah datang Pak Guru. Jelas gak Pak Iwan? Kira-kira. Tapi kalau kita datang Pak Guru, gak itu sih. Kira-kira seperti ada yang kurang gak? Kurang, gak sempurna. Atau telah datang, gak disebutkan siapa yang datang. Ada kekurangan, ada ketidakpuasan bagi pendengar, betul tidak? Akhiari, ya itulah kalimat tidak sempurna. Bahkan meskipun panjang, itu tidak sempurna. Kalau ada kekurangan penjelasan di dalam kalimat tersebut, nanti seolah dengan contoh akan mudah. Setelah ini seolah kita berpindah ke contoh. Kemudian yang kedua, Afani al jumlatul mufidatu, qada tatarakkabu min kalimataini, waqad tatarakkabu min aktsara, wa kullu kalimatin fiha tu'addu juz'an minha. Nah, jadi kalimat yang sempurna atau kalimat yang bermanfaat, jadi al jumlatul mufidatu, kalimat yang sempurna atau kalimat yang bermanfaat, kodak tatarok kabu, terkadang tersusun min kalimataini, dari dua kata. Wakod tatarok kabu, dan terkadang tatarok kabu tersusun min aksaro, dari lebih banyak. Jadi bisa dari dua kata, bisa lebih banyak dari dua kata. Kalimat sempurna itu. Wakullu kalimatin fiha, dan tiap-tiap kata padanya, pada susunan tersebut ada kata-kata tadi, tiap-tiap kata padanya, tu'addu juz'an minha, dihitung sebagai bagian dari kalimat tersebut. Jadi kalimat yang satu mempunyai bagian-bagian kata-kata yang menyusun kalimat sempurna. Nah, dan tiap bagian itu maka adalah dianggap bagian dari kata itu. Nah, ini definisinya. Ya, jadi kalimat sempurna terkadang terdiri dari dua kata dan terkadang terdiri dari lebih banyak. Dan tiap kata padanya dihitung sebagai bagian darinya. Sudah ya, sudah salah. Insya Allah kita akan melangkah ke mundur ke halaman sebelumnya, halaman 9. Untuk melihat contoh dari kaidah 1 tadi, 1 dan 2. Dan ini bermanfaat untuk yang baru belajar maupun yang sudah lama belajar. Karena sebagian sudah lama belajar, apalagi kita, gak cukup membahas seperti orang pesantren yang kita belajar kemarin seminggu sekali, waktunya sebentar. Gak bisa seperti orang, hafal kaidah, hafal semua. Kan enggak. Kita lebih meniti beratkan kemarin pemahaman, paham. Yang kita hafal paling kemarin fondasi-fondasi dasar. Nah, tapi banyak yang berupa pemahaman, tapi sudah paham. Nah sekarang dirapikan pemahaman itu dengan kaidah-kaidah terstandar. Karena kita paham, jadi kita ini seperti orang lapangan kemarin. Yang kita pahami. Apa itu? Kerjaan ini? Bisa. Itu gini-gini jadi itu. Nah, itu. Itu orang lapangan. Ya, ahli motor. Ya. Oh, anak pak? Ini. Anaknya. Ah, itu. Ah, paling anak-anak gampang itu cari anak jadi. Nah, beda sama orang terdidik. Sebutkan. Oh itu. Itu dalam pistonnya. Itu nanti di dalamnya ada kompresi. Oh, misalnya gitu. Ada ring piston, fungsinya itu tidak menahan kebocoran, misalnya. Jelasin, pelanggan puas, bayaran lebih mahal. Maka itu beda ke bengkel yang dealer resmi sama biasa beda kan? Beda bayarannya. Satu bisa lipat-lipat. Karena satu terstandar, terdidik. Satu pemahaman. Dan yang terdidik itu lebih mudah untuk mengajarkan yang lain karena dia lebih terstandar. Maka sebagian pengajar kata lihat di sini harus lulus ini lulus ini. Karena dia terstandar. Nah, kita ini bukan orang-orang standar. Kita belajar di antara serpian-serpian waktu. Aduh, tadi kita tersandung oleh kantuk. Kemudian letih bekerja, gitu. Terpleset oleh aduh, itu kondisi-kondisi kita yang berat. Kita. Jadi ini bukan orang standar kita ini. Bukan para tulab yang sesungguhnya yang di pondok-pondok pesantren. Kita enggak. Kita hanya serpian-serpian. Orang yang berusaha mempelajari Al-Qur'annya agar kita punya hujah di hadapannya. Bahwa kita telah mempelajari kitabnya yang kita agungkan. Bukan hanya di lesan saja. Itu. Akhirnya kita pelajari. Dan alhamdulillah sudah berjalan. Dan sekarang kita masuk standar. Karena ini yang standar. Pemahaman yang terstandar. Sehingga kita jelaskan kepada orang Mesir dengan lafaz-lafaz ini, dia masuk. Nah, dia lebih mudah. Jadi kita bicara dengan orang Mesir, kita bicara tentang ini, kaidah ini, sama. Terstandar. Jadi, al-jumlatul mufidatu. Sama-sama. Sekarang, al-amfilatu. Contoh-contoh. Al-amfilah itu contoh-contoh artinya. Kalau al-jumlatul mufidatu artinya kalimat yang berfaedah atau kalimat sempurna. Tadi sudah kita jelasin. Al-awwalu. Al-bustanu jamilun. Nah, ini maknanya. Jadi kebun tersebut bagus. Bisa bermakna juga taman. Taman tersebut indah. Bisa. Jadi al-bustan, ya kebun, taman. Kalau saya mengatakan kepada ikhwan sekalian, bapak-bapak dan ikhwan sekalian, kebun tersebut bagus. Kira-kira masuk enggak? Lega enggak kalimat tersebut? Nah, itu ada kebun. Saya ketemu dengan Iwan di dekatnya. Pak, kebun tersebut bagus. Nah, kalimat tersebut bermasalah tidak? Tapi kalau saya mengatakan, Pak, kebun tersebut, Pak. Nah, enggak kita lanjutkan. Ya, diam sebentar, nunggu dia. Tapi ini processing terus ya. Menunggu. Kalau enggak, dia akan tanya, kenapa kebunnya, Mas? Paham ya? Berarti yang kedua tadi tidak sempur. Nah. Demikian. Yang kedua. Asani. Asyamsu toli'atun. matahari tersebut terbit. Matahari terbit. Kalimat jelas? Kita komentar ke orang jelas. Tapi kalau matahari tersebut, kayak tadi kasusnya. Asfalisu. Artinya yang ketiga. Syamma aliyun wardatan. Syamma artinya mencium. Aliyun artinya Ali. Ismu rajul, nama seseorang. Al-alamu, nama orang. Aliyun. Wardatan, bunga mawar. Bunga mawar, wardatan. Artinya, Ali mencium bunga mawar. Itu maknanya. Kalau saya mengatakan kepada orang, Ali mencium bunga mawar, kira-kira jelas tidak? Tapi kalau Ali mencium, mas, atau bang, atau udah, atau kak, Ali mencium. Dia akan menunggu deh, mencium apa? Ya. Ali mencium. Acara aswat, alhamdulillah. Mencium truk, nah ini jangan. Nah, itu dah. Berarti ada butuh informasi yang ditunggu. Jelas? Nah, berarti ini sempurna atau tidak? Sempurna. Terdiri dari berapa kata? Tiga. Yang dua tadi terdiri dari dua kata. Yang sekarang terdiri dari tiga kata. Jadi kalimat sempurna bisa dua atau lebih sesuai kaidah tadi. Nah, Ar-Rabi'u. Qatafa Muhammadun Zahratan. Qatafa artinya memetik. Muhammadun nama orang. Maksudnya dia punya nama. Maksudnya dia juga punya penjelasan. Tapi enggak kita jelaskan. Itu nama orang. Tehmin menjelaskan di Mukaddimah Bulughul Maram. Saya pernah jelaskan. Mendengar beliau penjelasan di Mukaddimah Bulughul Maram. Dia nama ini dibahas oleh. Secara bahasa dibahas oleh Syekh Utsaimin Rahimahullah Ta'ala. Dengan kedalaman dan ketinggian ilmunya. Zahrotan bunga. Jadi artinya Muhammad memetik bunga. Jelas? Kalau saya Muhammad memetik, atau Muhammad saja, atau bunga saja, jelas tidak? Ya, itu tadi. Menjelaskannya sama. Terdiri dari tiga kata, sama dengan tadi. Al-Khamisu. Yang kelima. Ya'ishu samaku fil ma'i. Ikan hidup, tadi ayah isu artinya hidup. Maka pernah dengar sering ada slogan aish kariman au mutsyahidan, aish hiduplah. Itu perintah amr. Aish kariman tadi kata ini. Asya ya'ishu, amrnya aish. Ini ya'ishu hidup artinya asamaku ikan. Ikan. Kemudian fil ma'i di air. Makna jadi ikan hidup di air. Jelas maknanya? Kalau saya ikan hidup di. Jelas tidak? Tapi tiga huruf. Banyak loh. Tadi dua huruf aja bisa kalimat sempurna. Kalau ini tiga enggak boleh. Tak boleh karena orang enggak paham. Nah, itu. Dia tidak memenuhi syarat berfaedah. Sekarang kalau lengkap, ya'i sesamaku fil ma'i, dan dia empat kata. Kemudian as-sadisu. Yaksurun nakhilu fil misra. Jadi, pohon kurma banyak di Mesir. Yaksur itu banyak. An-nakhilu, pohon kurma, fil misra di Mesir. Apa? Fi Misra, enggak ada alif lamnya. Fi Misra di Mesir. Pohon kurma banyak di Mesir. Mungkin kalau pengarang ini Pak Iwan Al-Batami, mungkin akan dia sebutkan mungkin ikan banyak di Barelang, mungkin itu karena pengarangnya orang Mesir ya di Mesir. Atau Pak Iwan sebutkan ini banyak di Batu Besar karena di sana jadi itu kelebihannya, mereka mempunyai ahli ilmu di daerahnya, juga ikut terbawa, ikut terposting di sini di Misra. Wah deh, Bapak jelas. Nah, kaidah pertama tadi jelas. Alhamdulillah kaidah luar biasa, udah naik. Udah naik setingkat. Jangan paksain banyak. Yang bisa ambil sedikit, ambil sedikit, yang ambil banyak, bisa ambil banyak, ambil banyak. Sebagaimana kita metodologi strategi belajar yang tadi kita sebutkan di awal. Jangan paksain. Kita hanya bawa cangkul mengambil satu truk, jangan. Jangan paksain kita hanya tangan kosong mengambil satu bak mobil carry, enggak bisa. Sesuai kemampuan itu caranya. Agar tidak putur dan jatuh di jalan. Sekarang kita masuk ke kaidah 3. Al-Qa'idatu. Sudah ya, halaman 15. Halaman 15. Sudah dijumpai? Alhamdulillah. Al-Qa'idatu. Artinya kaidah. Sudah jadi bahasa Indonesia? Alhamdulillah. Dengan nikmat Allah, bahasa Indonesia menyerap banyak sekali bahasa Arab. Bahkan saya pernah membaca, mendengar kalau tidak salah, ceramah Ustaz Hakim menyebutkan beliau pernah meneliti bahasa Indonesia itu sekian persennya, tapi saya belum lupakan, tapi porsinya besar. Tapi saya lupa, beliau sebutkan berapa. Itu terdiri dari, serap dari bahasa Arab. Ustaz Hakim roh, hafizahullah ta'ala. Dan beliau pernah meneliti itu. Ini salah satunya, Al-Qa'idatu, kaidah. Tadi juga kalimat dari bahasa Arab, maksudnya terpleset sedikit. Jadi, kalimat harusnya kata, di bahasa Indonesia kalimat jadinya kalimat. Jumlah, jadi malah jadi kalimat dalam bahasa Indonesia. Ada keselip sedikit, tapi itu dari bahasa Arab. Kata talafat kalimatun dari bahasa Arab. As-salisu. Jadi yang ketiga. Atau kita bisa dengan as-salisatu, supaya sama karena qa'idah itu enggak usah saya jelaskan. Jadi karena biaya yang nol yang dari awal enak. Jadi kita bisa sebenarnya asal itu, tapi sebenarnya ini yang lebih tepat asal satu, yang ketiga karena dari qaidah. Baik, asal satu. Yang ketiga. Jadi maksudnya kaidah yang ketiga. Al kalimatu salasatu anwa'in. Kata terbagi menjadi tiga macam. Itu maknanya. Al-kalimatu kata. Artinya. Salah satu tiga anwa'in macam. Kata terbagi menjadi tiga. Ismun. Oh masih nulis. Ismun. Wa fi'lun. Waharfun, ya. Ismun, fi'lun, harfun itu. Kata terbagi menjadi tiga, yakni ismun, fi'lun, harfun. Tiga saja. Dan bawahnya hamzah. Itu hamzah, ba', jim. Hamzah itu. Jadi fal ismu. Ini kalau di tulisan Indonesia A, B, C. Hamzah, A, Ba, B, Jim, C. Gitu. Dengan pembagian dari atas tadi. Di A, B, C. Yang pertama tadi. Qal ismu. Kullu lafzin. Yusamma bihi insanun. Au hayawanun. Au nabatun. Au jamadun. Au ayyu syai'in akhara. maknanya kata terbagi menjadi tiga, ismun, fi'lun, wa harfun, dan harfun. Ismun, wa fi'lun, wa harfun. Jadi ismun dan fi'lun dan harfun. Fal ismu, adapun isim, sekarang masuk ke isim, mau dijelaskan oleh mu'allif yang mengarang. Kullu lafzin, sudah hadir ya. Jadi fal ismu, adapun isim, kullu lafzin, setiap lafaz. Lafaz sudah bahasa Indonesia juga. Yusamma, dinamakan. Bihi, dengannya. Insanun, manusia. Au hayawanun, atau, au itu atau, hayawanun, binatang. Au nabatun, atau tumbuh-tumbuhan. Au jamadun, atau benda-benda mati. Au ayyu syai'in akhara, atau apa saja yang lain. Adapun isim, saya ulangi, adapun isim setiap lafaz yang dinamakan dengannya manusia atau binatang atau tumbuh-tumbuhan atau benda-benda mati atau mana saja selain itu. Selain itu, sesuatu yang lain selain yang kita sebutkan tadi. Itu dinamakan apa, Bapak-bapak? Ismun, itulah definisinya dari nahwu wadhih ini. Nahwu. Tas ismun bukan? Ismun. Lampu? Pak Bagio? Ismun. Kemudian itu. Kambing? Coba gitu. Pena? Telepon? Ismun. Telepon ismun. Atau sesuatu yang lain, pesawat dan lain sebagainya. Pak. Wal fi'lu kullu lafdin yadullu ala husuli amalin fi zamanin khasin. Jadi wal fi'lu dan ya, dan fi'lu, al fi'lu tadi maksudnya, al fi'lu itu apa? Di al fi'lu itu apa? Kullu lafdin, setiap lafaz ya dulu yang menunjukkan ala atas usuli terjadinya amalin, perbuatan, fi pada zamanin khasin, pada zaman yang tertentu. Zaman sudah saya beri bahasa Indonesia juga. Jadi waktu atau zaman. Itulah al-fi'lu. Yang tadi disebut fi'lun, al-fi'lu. Setiap lafaz yang menunjukkan atas terjadinya suatu perbuatan pada waktu yang tertentu, itulah al-fi'lu. Maka sering diartikan kata kerja, karena menunjukkan suatu perbuatan yang terjadi di waktu tertentu, seperti memukul, memetik, melihat, mencuci, belajar, tidur. Itu termasuk kata kerja. Karena perbuatan. Secara bahasa kata kerja. Tapi kalau di BT enggak dinamakan kerja, di warning. Itu secara bahasa. Itu adalah kerja. Karena perbuatan, perbuatan tidur. Dan al-fi'lu maka sering diterjemahkan kata kerja. Adapun ismun tadi sering diterjemahkan kata benda. Menunjukkan manusia, binatang, macam-macam tadi. Kemudian jim. Wal harfu kullu lafzin la yadharu ma'nahu kamilan illa ma'a ghairihi. Dan al harfu, jadi kullu lafdin, setiap lafaz. La yadharu, yang tidak nampak. La itu tidak, yadhar nampak. Maknahu, maknanya. Ya, jadi bahasa Indonesia juga. Kamilan secara sempurna. Illa ma'a ghairihi, kecuali bersama yang lain. Itulah al-harfu. Setiap lafaz yang tidak nampak maknanya secara sempurna, melainkan bersama yang lain. Itulah al-harfu, sering dinamakan, terjemahkan jadi huruf. Sudah jadi bahasa Indonesia juga, huruf. Maka sangat berbahaya orang Indonesia tidak mempelajari bahasa Arab. Nanti interogasi akhirat ini yang khawatir. What's your name? Oh, my name? Mana? Meeting. Oke. Sengnya juga pakai oke. Mana? Oke. Oke. On the way. Jadi dalam WA itu on the way. OTW, on the way. Bahasa Inggris juga. Yes. Ya. Yeah. Itu nanti. Oh, tentatif. Oh, gitu. Sementara, sering kita pakai. Mau kemana? Oh, bikin report dulu. Padahal jauh sekali dengan bahasa Indonesia. Bahasa asal kita sangat jauh. Kita gunakan, kita pakai, kita pelajari, kursus. Itu kita pakai. Lakukan ini, itu, ini, itu. Bahkan musyawarah sering kita ganti dengan kata meeting. Kita punya bahasa yang lebih tinggi. Musyawarah. Macam bahasa Arabnya. Musyawarah. Diambil dari bahasa Arab. Kita pakai. Itu mungkin kalau sudah agak booming di awal dulu. Mungkin majelis meeting rakyat. Alhamdulillah mungkin dulu. Masih kuat. Bahasa Arabnya itu mendominasi. Maka majelis permusyawaratan rakyat. MPR itu. Mungkin kalau zaman kita baru terdiri MPR. MMR. Majelis meeting rakyat. Rakyat pun dari bahasa Arab. Ro'iyah. Majlis dari bahasa Arab juga. Zala saya jelisu. Majlis ini tempat duduk atau tempat berkumpul. Ini juga dinamakan majlis. Bahasa Arab semua itu. Itu kalau di zaman sekarang mungkin itu enggak majlis itu. Itu titik meeting. Meeting netizen atau citizen lah. Netizen and citizen mungkin gitu. Sore itu. Mungkin berubah banyak. New normal kita pakai banyak sekali kita serap. Maka sangat berbahaya orang Indonesia tidak mempelajari bahasa Arab, khawatirnya nanti yang tadi. What's your name? My name dia. Amat semoga. Khawatirnya gitu. Nah, demikian. Itu tadi tentang huruf. Sekarang kita akan melihat contohnya. Halaman 13. Tadi ajza'ul jumlati, sama-sama. Bagian-bagian kalimat. Nah, kita tadi telah pelajari kalimat sempurna. Dan tadi kalian tersusun dari bagian-bagian yang menyusunkan yang dianggap dari bagian darinya. Inilah sekarang kita pelajari komponen-komponennya. Bukankah kita mau pengin terdidik kayak tadi? Komponen tahu ini, piston apa? Jadi kualitasnya lebih tinggi, lebih naik levelnya. Tahu ini, jadi mapan pendidikannya. Untuk. Maka bagian-bagiannya kita pelajari juga. Tapi kalau orang lapangan, pokoknya itu. Bereslah, tinggal aja nanti. Jadi, beda itu nilainya, bayarannya beda. Kalau kita ke dealer, Pak, ini nanti yang kita lakukan ini. Jadi sudah, ini 10 bulan, standar kita sudah 10 ribu atau 50 ribu kendaraan jalan, standarnya diganti komponen ini. Jadi harganya sekian. Nah, ini ada listnya. Bapak bisa kurangnya juga boleh kalau dana Bapak kurang. Ini tetapnya harus cek AC ini kalau dan ini. Ini tetapnya harus jadi ini karena ini. Silakan, terinci. Rela dia keluarkan jutaan, banyak orang. Kalau itu, peret lah. Tertinggal aja, itu ambil. Itu. Beda nilainya. Berbeda. Sekarang pembagian apa isinya kalimat. di bagian-bagian kalimat. Taksimul kalimati ilasmin wa fi'lin wa harfin. Pembagian taksimul kalimati, pembagian kata menjadi ismun, fi'lun, dan harfun. Menjadi kata benda, kata kerja, dan huruf. Tadi singkatnya sering diartikan begitu. Bagiannya. Yang tadi dari nol, bisa mengikuti? Alhamdulillah. Yang betul-betul dari nol ada? Gak ada ya? Aduh, nah para COVID. Bisa mengikuti? Para COVID. Di pembagian-pembagian, pembagian kata menjadi ismun, fi'lun, dan harfun. Berarti kata benda, kata kerja, dan huruf. Al-amsilatu. Contoh-contoh. Al-awwalu. Yang pertama artinya. Rokiba Ibrahimul Hisona. Ibrahim mengendarai kuda. Mananya? Jadi Rokiba mengendarai Ibrahim, nama orang. Dan Hison, kuda. Rokiba, kata kerja, kata benda atau huruf? Kata kerja. Itulah contohnya tadi, contoh dari fi'lun. Menunjukkan suatu perbuatan. Perbuatannya apa? Mengendarai. Itulah kata kerja, fi'lun. Ibrahimu, kata benda, kata kerja, atau huruf? Benda, karena dinamakan dengannya orang. Namanya Ibrahim. Itulah kata benda. Dia ismun. Al-hisona artinya kuda. Dia kata benda, kata kerja, atau huruf? Kata benda. Karena ada jenis binatang dinamakan dengan kuda. Sesuai definisi tadi. Manusia, binatang, tumbuhan, benda mati, dan lain-lain. Dia disebut ismun. Maka ini ada fi'lun, ada ismun, ada ismun. Asani. Yuda ibu Ismailul Kitto. Jadi Ismail menggoda kucing. Masih menggoda ini buat mainan. Kadang-kadang anak-anak main kucing. Jadi Ismail mempermainkan kucing. Jadi mainin kucing dia. Yuda ibu artinya mempermainkan atau menggoda tadi. Fi'lun, harfun, fi'lun. Ismailu, langsung sebut toh. Ismun, nama orang. Al-kitto, kucing. Ismun, mumtaz. Asal itu. Yahsudul fallahul kamha. Kamha. Ya, kamha. Jadi, petani memanen biji gandum. Jadi yahsudu itu memanen. Al-fallahu petani, al-qamha biji gandum atau gandum atau biji gandum. Yahsudu apa? Fi'lun harfun ismun. Fi'lun ismun harfun. Nanti sebutnya al-fallahu ismun. Al-qamha ismun. Tandu. Ta'kulu syatu fulan wa sya'iron. Ta'kulu makan. Memakan. Asyatu kambing. Fulan kacang. Jenis kacang. Kacang. Makanan kambing kacang. Kacang brol atau apa ini. Sama-sama kacang yang kambing doyan. Wasyairon dan gandum ini dicampur oleh peternaknya, campur-campur. Ita kulusatu fulan wasyairon Jadi kambing tersebut memakan kacang dan gandum. Kacang, sejenis kacang ini. Kacang dan gandum. Ta'kulu fi'lun ismun harfun. Fi'lun, sahih. Artinya memakan. Asyatu ismun, kambing artinya. Fulan, kacang. Syairon. Mumtaz. Alhamdulillah. Antum mumtazun. Orang-orang yang mumtaz. Warung kopi. Kalau kita sering pakai, good job. Kita biasa pakai juga. Oh, good. Nah, itu. Nah. Jadi, al-khamisu. Sami'tun nasihata. Saya mendengar nasihat. Nah, di dalam itu ada sami', kemudian ada tu. Itu tu itu artinya saya, sami' berarti mendengar. Belum kita rinci itu. Nah, ini pondasi naiknya pelan-pelan tadi. Sami'tu, saya mendengar an-nasihata, nasihat. Sami' mendengar tadi. Fi'lun ismun harfun. Tu artinya saya. Ismun. Itu. Kemudian an-nasihata, nasihat. Ismun. Kemudian as-sadisu. Yasta'un nuru fil hujrati. Yasta'u artinya bersinar. An-nuru cahaya. Banyak arahnya orang Indonesia nur, cahaya. Fi di dalam. Al-hujrati kamar. Akhirnya sudah jelas pembagiannya. As-sabi'u. Tajris safinatu alal ma'i. Tajri artinya berjalan. Bisa berarti berjalan. As-safinatu itu kapal. Atau perahu. Berjalan. Ala di atas. Al-ma'i itu air. Nah. Tapi kalau kapal di pinggir jalan itu kapal selam yang dari Palembang. Ini kapal di atas air. Kapal, kapal jalan. Jadi kapal tersebut berjalan di atas air. Tadri fi'lun ismun harfun. As-safinatu kapal fi'lun ismun harfun. Ala harfun ismun fi'lun. Harfun huruf. Itulah yang kita sebut tadi huruf. Ala. Kalau kita mengatakan as-safinatu kapal. Lafad kapal itu sudah langsung jelas gak? Satu kata kapal itu. Bapak-bapak. Kapal. Ya maksudnya kata kapal. Kita gak bicara kalimat. Kata kapal itu paham. Itulah kata. Itulah ismun. Atau tadi berjalan, kata berjalan saja. Maksudnya kita bicara hanya kata, per kata. Paham? Tapi kalau kita bicara ala di atas, itu seperti ada yang kurang. Mesti ada di atas meja, di atas kursi. Okay? Jadi seperti butuh pasangan untuk huruf. Atau tadi, fi, di dalam. Butuh di dalam apa? Kamar atau apa. Jadi katanya sendiri kalau huruf itu seperti ada-ada kurang jelas. Maka layat haru maknahu kamilan. Tidak nampak maknanya secara sempurna dalam kaidah tadi. Kecuali bersama yang lain. Harus tambah sesuatu. Jelas? Nah itulah huruf. Kayak ada yang kurang. Kalau huruf. Secara katanya sendiri dia kayak kurang lengkap. Seperti bi dengan. Dengan bisa dengan butuh apa pasangannya dengan itu. Demikian itu huruf. Assalamu'alaikum. Hal tuhibbus safaro. Apakah kamu menyukai itu travel? Nah, itu safar. Itu yang dulu cara. Kita sudah biasa nyebut travel. Itu artinya safar, perjalanan. Apakah menyukai kamu perjalanan itu. Apakah kamu menyukai perjalanan? Hal apakah intinya? Tuhibu menyukai as-safaro, safar. jalanan tadinya. Trip sering ya. My trip, my adventure. Nah, seringkali di sini tulis. Yang di kaos-kaos itu. Pak. Padahal di Indonesia sudah serap. Pakai pakaian safari. Nah, itu berasal dari ini juga. Sudah serap. Kita mengambil bahasa yang sangat jauh dari bahasa Indonesia. Banyak sekali kita pakai. Nah, berat-berat kita orang Indonesia nanti. Itu. Maka harus belajar. Itu. Dan jangan menyerah. Yang sudah belajar, lanjut. Yang belajar. Jangan menyerah ini. Berat-berat. Gitu. Nanti interogasinya berat-berat-berat. Interogasinya itu. Nah. Baik, kita lanjutkan kaidah berikutnya. Kaidah ini paham yang dari nol, akhi. Mas Muka, siapa namanya? Siapa? Rafi. Nah, barat Rafi. Masih bujang akhirnya. Nah, lanjutkan. Masih bujang. Waktunya masih banyak. Nah, baik. Kita lanjutkan lagi. Kaidah berikutnya. Halaman 20. Sudah ketemu semua? Ada 20. Yang punya permen bisa dibagi ke teman-temannya. Tadi saya lupa enggak bawa permen. Teruskan. Karena waktu kita ini singkat dan waktu ini tidak bisa diulang lagi. Waktu hari Ahad, tanggal ini, waktu ini, sekali sepanjang masa. Tapi yang ke depan ada Ahad lagi, beda tanggal, beda waktu, beda masa. Waktu sekarang ini, saat inilah. Nah, kita ulangilah kita minggu depan. Minggu depan, beda waktu. Berbeda. Maka ikhtanama yaktani itu artinya mengambil kesempatan. Ikhtanimu, ambil kesempatan ini. Yang waktu singkat, yang telah waktu kita banyak luas, ini waktu singkat yang kita ambil, jangan lepas. Ikhtanama yaktanimu. Jadi artinya mengambil kesempatan. Itu artinya. Ikhtanimu, ambillah kesempatan. Jangan sampai lepas. Maka tadi, untuk membantu teman-teman ambil kesempatan, membawa perpen lewat. Bapak permen. Itu biar tidak terlewat. Ada halaman 20 sudah ketemu. Al-qa'idatu. Sekarang kaidah lagi. Tandanya dikotaki kalau pakai buku yang kita pakai. Ar-rabi'atu. Artinya yang keempat. Al-fi'lul madhi. Huwa. Kullu fi'lin. Yadullu ala husuli amalin izzamanil madhi. Ya. Jadi al-fi'lul madhi artinya fi'il madhi. Fi'il madhi. Huwa, dia adalah jadi, kullu fi'lin, kullu setiap fi'lin, setiap fi'il atau setiap kata kerja. Ya dulu yang menunjukkan ala atas husuli terjadinya amalin perbuatan izzamanil madhi. Jadi fi pada azzaman, zaman atau waktu, al madhi lampau, yang lampau. Jadi fi'il madhi dia adalah setiap fi'il. Setiap fi'il. Atau setiap kata-kerja. Yang menunjukkan atas terjadinya perbuatan pada waktu yang lampau. Itulah definisinya. Definisi terstandar. Jadi ada kata-kerja. Maka tadi disebut pada zaman yang tertentu. Kata kerja itu, ada yang waktu sekarang, jangan saya berbicara, sekarang saya berbicara, berarti sekarang, besok, atau yang lalu, Bapak, sekarang, karena sekarang saya berbicara, tapi bisa juga kemarin, kemarin berbicara, itu lampau perbuatan, tapi telah terjadi, itulah fi'il madhi. Ada yang akan datang, itu bahasa Inggris itu, maka ada past tense, ya, kalimat yang lampau, bahasa Inggris juga ada. Kalau bahasa Indonesia kayaknya sama aja, itulah bahasa Indonesia sederhana. Tapi mempunyai faedah yang besar, menyatukan Nusantara di Sabang sampai Merauke. Bahasanya mudah dipelajari oleh seluruh suku di Indonesia. Itu hikmahnya. Bahasa Indonesia dipakai menjadi bahasa pemersatu. Coba pakai bahasa yang rumit, susah sekali dalam memakai. Akan bisa jadi terjadi tidak bersatu negara itu dalam satu bahasa. Jadi di daerah lain susah sekali mempelajarinya. Sehingga hanya dipakai oleh sebagian daerah, berbahaya bagi persatuan-kesatuan nasional dan pertahanan nasional. Itu berbahaya. Maka hikmahnya biasanya. Cuma kelemahannya sederhana bahasanya. Jadi membutuhkan bahasa-bahasa yang lain sehingga banyak diserap. Tapi hikmahnya besar. Nah, bahasa Indonesia kayaknya lampunya nggak ada. Cuma ditambahi kemarin, tadi. Tapi kata kerjanya sama. Kurang lebihnya demikian. Biasanya. Jadi itulah fi'il madhi, lampau. Sekarang kita lihat contohnya. Halaman 19. Taqsimul fi'li bi'atibari zamanihi. Jadi pembagian, taksim, pembagian. Al-fi'li, taksimul fi'lu, fi'il, atau kata kerja. Bi'atibari, berdasarkan zamanihi, waktunya, zamannya. Bi'atibari, dari sisi waktunya atau berdasarkan waktunya. Yang pertama, itu dalam kurung satu. Al-fi'lul madhi. Jadi fi'il madhi. Fi'il yang lampau tadi. Al-amthilatu. Contoh-contoh. Artinya al-amthilatu. Contoh-contoh. Al-awwalu. Jarol kalbu. Itu artinya anjing berlari. Jaro berlari artinya al-kalbu anjing. Artinya anjing berlari. Jadi fi'lun madhinya itu jaro. Itulah fi'il madhi artinya berlari. Sudah kejadian larinya. Itulah fi'il madhi. Telah berlari anjing tersebut. Kalau ingin biar kita lebih jelas. Telah berlari. Jadi bukan sekarang berlari. Bukan. Saya sudah berlari. Entah tadi, 5 menit yang lalu, kemarin, bulan lalu. Asani. Waqafar rajulu. Waqafa artinya berdiri. Bisa berdiri, bisa berhenti. Kita artikan salah satu ya, berdiri. Jadi, waqafar rajulu. Lelaki tersebut berdiri, telah berdiri. Bisa juga telah berhenti. Rajulu. Ar-rajulu ismun tadi. Waqafa ar-rajulu. Fi'il madhinya mana? Waqafa. Nah, demikian. Jadi berdirinya telah terjadi, telah berdiri. Asal itu. Za'al kitabu. Nah, itu za'a artinya hilang. Bisa hilang atau rusak. Za'a. Alkitabu buku. Udah jadi bahasa Indonesia juga. KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pak Adu sarjana hukum, yang tahu lah ini. KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ya. Itu. Bahasa Indonesia. Mungkin kalau itu dibikin sekarang dahulu oleh perumus negara kita bisa jadi The Book of The Book of apa ya? Itulah. Alhamdulillah ketika itu masih lebih kuat bahasa Arabnya dalam perumus-perumus negara. Sekarang lebih banyak ke bahasa Inggris. Jadi kitab bahasa Indonesia juga bahaya orang Indonesia enggak belajar bahasa Arab. Interogasinya ngeri-ngeri. Ada lagi bahasa Indonesia lebih ringan. Coba orang Inggris belajar bahasa Arab lebih sulit dari kita. Tinggal kuat-kuatan semangat aja itu. Kalau modalnya jelas lebih kuat kita banyaknya. Modalnya udah kuat. Seperti orang berusaha, kita sudah punya uang 1 miliar. Orang sana belum. Modal apa? Nih. Sendok. Sendok. Berangkat sana cari uang. Buat apa sendok? Kuat-kuatan semangat aja. Ternyata mereka ada yang bisa. Termasuk bukung hari ini, ternyata orang India, kalau tidak salah. Meskipun sudah jadi warga Arab Saudi. Dan dapat penghargaan. Orang ajam juga. Orang India. Al-Zurumiyah yang disarah ini, dalam Tufah Sultaniyah, Al-Zurumiyah, tadi sebutkan orang barbar. Sibawai tokoh besar, mazhab nahwu Basrah. Yang kitab ini dianggap sebagian menganggap mazhabnya Basrah, cenderung ke Basrah. Dan Ustaz Awaluddin sebutkan dulu, saya ingat beliau nyebutkan, biasanya Basrah itu lebih rajih, lebih sesuai dengan Al-Quran. Kata Awaluddin, Abdullah Ta'ala yang sekarang mudir di Libya, Medan, mazhab itu. Itu juga ajam juga orang Persia. Maka namanya bukan nama Arab. Sibawai bukan bahasa Persia. Kalau tidak salah. Sib dan apa gitu. Termasuk Al-Zru bukan lafad Arab itu. Bukan. Luar biasa kan? Nah itu. Maka tinggal kuat-kuatan semangat. Kalau modalnya jelas lebih banyak kita. Maka berat. Modal 1 miliar. Mana? Pas melaporan. Bahaya. 1 miliar. Ya. Kemana? Halo. Lebih mending yang tadi mungkin kena marah juga. Mending itu sendok. Ya, bisa berhasil. Kayaknya dengan bahasa mereketehe yang India itu lebih mudah kita bahasa Arabnya. Jelasin Pak? Itu yang pengarang buku ini. Maka hati-hati ya orang Indonesia. Kita lanjutkan Zu'al Kitabu. Jadi kitab tersebut telah hilang atau rusak. Ar-Rabi'u. Sekarang yang keempat. Ar-Rabi'u yang keempat. Maka hari Rabu. Bahasa Indonesia juga dari bahasa Arab. Hari yang keempat. Ahad, Isnin, kedua. Nah, Selasa, tiga. Arab, Rabu. Bahasa Arab juga. Bahaya orang Indonesia ini. Rabu juga. Khamis, hari yang kelima. Al-Khamisu. Nanti kita akan bacanya ini Al-Khamisu nanti setelah ini. Bahaya. Itu ngeri orang Indonesia ini nanti. Nah, jadi jangan menyerah. Itu modal udah banyak, bahaya kena gebuk. Udah kebanyakan modalnya itu. Itu. Baik, artinya akan dakotis saatu. Ya. Dakot. Itu saya dakot, tapi disambungkan untuk pembacaan dari dakoti. Mau disambungkan dengan dakoti sa'atu dalam pelafatan. Dakoti sa'atu. Jadi, as-sa'atu jam. Dakot itu berdentang atau berdetik. Tek. Udahlah. Jadi jam tersebut berdentang. Atau berdetik. Fi'il madhinya berdetik. Itulah fi'il madhi. Telah berdetik, telah berlalu. As-sa'atu jam. Jam fi'lun ismun harfun. Muraja'a yang tadi, ternyata sudah tahu. Masya Allah. Ternyata gampang-gampang aja kan bahasa Arab. Alhamdulillah. Setelah itu, ternyata. Gitu. Al-Khamisu. Itu yang disebut tadi pakai hari Kamis tadi. Al-Khamisu yang kelima. Ja'atil bintu. Jadi al bintu artinya anak, anak perempuan. Pernah dengar binti siapa pernah kan? Apa binti apa? Binti Maimun, binti apa? Itu. Binti anak perempuan. Jadi anak perempuan tersebut telah datang. Ja'at telah datang. Fi'il madhinya telah datang. Lampau. Sesuai keterangan tadi. As-sadisu. Yang keenam. Hari Jumat kok enggak yang keenam ya? Itulah Jumat spesial. Jumat kalau dibahas, Masya Allah. Mengawas Jumat itu. Hari spesial. Dan nanti melihat wajah Allah itu juga hari Jumat. Spesial. Jumat, Mas. Semoga kita bisa menggapainya. Dan di antara usaha kita, inilah usaha kita. Karena jadi dari penduduk surga itu disuruh minta. Mereka minta. Sampai enggak bisa minta lagi. Sudah minta kan? Suruh minta lagi, minta lagi. Akhirnya saya pikir-pikir apa yang belum ya? Apa yang belum ya? Minta lagi ya, masih bisa. Kemudian sudah selesai, minta lagi. Minta lagi, pikir-pikir apa yang kurang, apa yang kurang. Nah, minta lagi dia. Sampai udah mau minta apa lagi? Sudah enggak bisa minta lagi dia. Minta lagi, sudah sampai mentok enggak bisa minta penduduk surga. Allah singkap wajahnya. Dibukalah tirai. Itu kenikmatan yang paling tinggi surga. Itu. Jadi kenikmatan yang paling tinggi itu. Yang semua tadi masih kalah dengan kenikmatan melihat wajah Allah Ta'ala. Maka tidak bisa ini melainkan orang yang bisa memasukinya. Maka di antara hujah kita, usaha kita, inilah yang secerca hari tadi. Yang kita khawatir juga, kita cuma berkhidmah secerca hari. Harusnya seluruh waktu kita, kita berikan. Kita mau sehari, gagal. Tadi sudah saya ceritakan, di prolog. Mau setengah hari, gagal. Mau sepenggal hari, gagal. Akhirnya kita hanya secerca hari. Itulah judul daurah kita hari ini. Jadi mengkhawatirkan kita ini. Berat. Itu. Kita agungkan Al-Quran pedoman kita, tapi kita berikan sekecil-kecilnya khidmat kita. Berat, berat. Kita melihat, ingin mengharap wajah Allah. Kita lanjutkan. Sampai tadi, as-sadisu ya. Tadi, ba'zatid dajajatu. Ini sebenarnya bazot, tapi disambung jadi bazotid dajajatu. Agar bisa disambungkan dengan kalimat setelahnya. Bazotid dajajatu. Bazot artinya bertelur. Ad-dajajatu ayam betina. Jadi ayam betina tersebut bertelur. Telah bertelur. Fi'il madhi. Telah bertelur. Itulah contohnya. Mati juga ini. Sekarang kita bergerak ke kaidah berikutnya. Halaman 21. Yang baru selain Aki ini yang nol. Siapa tadi yang belum pernah ikut sama sekali? Bahasa Arab? Belum pernah belajar sekali? Aki Ari. Paham sama sini? Mumtaz. Barakofik. Jadi nikmat Allah semata memberi kepahaman kepada kita. Nah, tadi kaidah berikutnya halaman 21. Al-qa'idatu. Artinya kaidah. Bahasa Indonesia juga sudah masuk. Al-khamisu. Jadi apa? Al-khamisatu. Jadi artinya yang kelima. Al-fi'lul mudhari'u. Huwa kullu fi'lin yadullu ala husuli amalin izzamanil hadiri awil mustaqbali wala budda an yakuna mabdu'an biharfin min hurufil mudhara'ati wahiyal hamzatu wan nunu wal ya'u watta'u. Nah, jadi al fi'lul mudhari'u itu maknanya fi'il mudhari'. Apa itu fi'il mudhari'? Nah, di sini insyaallah. Al fi'lul mudhari'u fi'il mudhari'. Huwa, dia adalah kullu fi'lin, setiap fi'il atau setiap kata kerja. Yadullu, yang menunjukkan. Tadi sudah diulang-ulang, yadullu. Ala, atas husuli amalin terjadinya perbuatan izzamanil hadiri pada zaman yang sekarang. Pada waktu sekarang. Awil mustaqbali atau yang akan datang. Wala buddha dan harus an yakuna mabdu'an, an yakuna keadaan, keadaannya mabdu'an, keadaannya mabdu'an dimulai, an yakuna mabdu'an keadaannya dimulai atau didahului biharfin dengan huruf, min hurufil mudhara'ati, dari, min dari hurufil mudhara'ati, huruf-huruf mudhara'ah. Wahia, dan dia adalah al-hamzatu, huruf hamzah, wan-nunu, dan huruf nun, wal-ya'u, dan huruf ya', wat-ta'u, dan huruf ta'. Anak itu singkat. Dalam al-fi'lul mudhari, fi'l mudhari, dia adalah setiap kata kerja. Tadi madhi sudah, sekarang mudhari. Dia adalah setiap kata kerja yang menunjukkan terjadinya suatu perbuatan. Masih sama dengan madhi tadi, definisinya. Terjadinya suatu perbuatan. Tapi waktunya beda. Fi zamanil hadiri awil mustaqbali. Pada yang zaman sekarang atau akan datang. Ini bedanya secara waktu. Wala buddha, dan harus an yakuna mabdu'an. Jadi harus keadaannya dia, fi'il mudhari ini, didahului biharfin min hurufil mudhara'ati, dengan huruf dari huruf-huruf mudhara'ah yang ada empat. Dia adalah wahiyah, dan dia adalah hamzah, nun, ya, dan ta. Jadi fi'il mudhari di depannya ada empat huruf ini salah satunya. Hamzah, nun, ya, ta. Sering diingat-ingat, biar gak lupa, ana itu. Saya itu. Ana itu. Bukan ana ini. Ana itu. Alif. Hamzah, nun, ya, dan ta. Jadi beda segi waktu, apa ya Pak? Sekarang dan akan datang. Kalau fi'il madhi tadi lampau. Sekarang, ilmithali yattazihul halu. Dengan contoh keadaan akan jelas. Kita pergi ke contoh. Contohnya di halaman 20. Nah, ketemu ya. Al-fi'lul mudhari'u. Fi'il mudhari dari dah. Al-amfilatu. Contoh, contoh-contoh artinya. Contohnya, maka ada banyak contohnya. Dan ini diantara kelebihan nahwadih. Contohnya banyak. Dan kita yang baca tadi sebagian. Sebenarnya masih ada contoh latihan nahwadih. Bagus. Nanti kan bisa, kita punya waktu banyak. Al-awwalu. Aghsilu yadayya. Aghsilu artinya saya mencuci atau membasuh. Yadayya, dua tangan saya. Saya membasuh kedua tangan saya. Wah, kayaknya pas juga ya. Corona. Protokol. Saya membasuh kedua tangan saya. Protokol udah bahasa Inggris juga zaman sekarang. Karena zaman sekarang munculnya. Jadi aghsilu yadayya. Jadi saya mencuci kedua tangan saya. Fi'ilnya adalah mencuci. Dan dia di depannya ada huruf apa Bapak? Hamzah. Ini masuk fi'il mudhari'nya. Masuk fi'il mudhari'nya. Depannya ada huruf hamzah. Karena tadi wala budda, mesti ada huruf mudharaahnya. Inilah. Aghsilu yadaya, saya mencuci kedua tangan. Dan waktunya sekarang ini berarti sekarang atau akan datang. Maka kalau kita lagi nyuci tangan saya gitu, bilang aghsilu yadaya. Ah gitu. Terpakai aghsilu yadaya. Ah gitu. Cantik kedua tangan saya. Asani. Albasu siyabi. Albasu artinya memakai. Siyabi baju saya. Asal itu. Nal'abu bil kurrati. Oh ya, al-abu tadi fi'il mudhari juga ada hamzah depannya. Artinya saya memakai. Saya, itu waktunya sekarang atau akan datang. Jadi saya memakai atau saya akan memakai. Nal'abu bil kurati artinya nal'abu kami bermain. Bil kurati bola. Kami bermain dengan bola, maksudnya main bola. Kami bermain. Jadi nal'abu fi'il mudhari. Di depannya huruf nun. Itu huruf mudhara'ah. Masuk huruf mudhara'ah. Nun al-abu. Ar-rabi'u. Namshi fil hukuli. Namshi artinya kami berjalan. Fil di dalam. Adi. Nah, bisa bermakna di. Al-hukuli ladang. Bisa berwarna ladang, sawah. Kami berjalan di sawah atau ladang. Fi'il mudhari mana Ikhwan? Ya Ikhwan sekalian, bapak-bapak. Namshi. Depannya ada huruf apa? Nun. Masuk dalam tadi aneh itu. Hamzah, nun, ya, ta. Waktunya sekarang atau akan datang. Al-khamisu. Yanbahul kalbu. Yanbahu itu menyala atau menggonggong. Menyala atau menggonggong. Ya, menggonggong. Ini anjing yang sesuai standar. Menggonggong. Kalau enggak sesuai standar, langsung gigit. Itulah yang bahaya. Nah, anjing rabies. Anjing gila. Yang enggak sesuai standar. Ini yanbahu, nabaha yanbahu, memberi peringatan. Kalau untuk anjing yang menggonggong itu. Hari yanbahul kalbu, dia menggertak segala anjing itu. Maka kalau kita anjingnya normal, kita datangin dia, mundur dia biasanya. Kita berani dia mundur, kita mundur dia maju. Itu anjing normal. Kecuali anjingnya K9 ya. Kalau anjing terlatih itu. Serang-serang betul. Kalau anjingnya K9 milik polisi. Itu K9, anjing terlatih. Ya karena terlatih dilatih. Serang betul. Kalau itu. Nah, anjing biasa standar dia memberi peringatan aja. Huk. Kita datang dia mundur. Kita mundur dia maju. Kita ambil nih lari dia. Kita. Jadi maka yang standar kita tahu ngadepinnya. Yang berat yang ngadepnya enggak standar. Entah anjing gila yang berpenyakit milik atau K9 itu, maka jangan jadi penjahat. Lawannya anjing K9. Di polisi, wah itu tembak pun dihadapin, udah dilatih tempur. Nah, itu. Jangan jadi penjahat dan ya anjing gila, hati-hati kalau temu anjing gila. Anjing standar saya pernah hadapi sekitar 4 atau 5 bisa. Tepung ada lagi. Itu. Dari sana maju, sana itu, gini-gini lah. Standar, tapi yang gila bahaya. Mending kita ambil angka 1000. Atau ambil langkah lebih atau cari perlindungan atau perlengkapan. Atau K9, jangan. Pak, saya enggak penjahat itu. Jangan jadi penjahat. Sekarang kita masuk ke tadi. Masih sampai Amsi. Oh ya, sekarang Asadisu. Yantabihul Harisu. Ya. Jadi Haris artinya penjaga. Penjaga memperhatikan. Artinya mengecek, mengawasi. Jadi memperhatikan dengan seksama. Intabaha artinya bisa dilihat kamus. Intabaha yang tabih. Bisa seksama, berhati-hati, memberi perhatian gitu. Nah, sesuaikan nanti kejadiannya apa untuk pengertiannya. Bisa dicek di kamus. Yang tabihul harisu. Nah, berarti hati-hati juga bisa. Jadi penjaga berhati-hati, ya, sesuai kondisinya nanti. Jadi fi'lul mudhari'nya yantabihu didahului oleh huruf mudhara'ah apa Bapak? Ya. Entar. Akhir fi' apa? Dimulai dengan ya. Barakallahu fiik. As-sabi'ang. Ta'kulul bintu. Jadi anak tersebut ta'kulu makan. Maka fi'il mudhari' didahului oleh huruf ta'. Anak perempuan ya, al-bintu ta'kulu. Anak tersebut perempuan tersebut makan. Ya. Kemudian as-saminu. Yang ke-8. Tazbulul wardatu. Tazbulu artinya layu. Al-wardatu bunga mawar. Jadi bunga mawar tersebut layu. Mawar tersebut layu. Amin. Fi'il mudhari'nya tazbulu. Ya, tak. Saya kira jelas Bapak-bapak ya. Perincian persiapan fi'il mudhari' nanti yang baru masih nol silahkan nanti ya mengikuti nanti mentornya. Kita akan membentuk mentor. Kita akan membentuk jaringan mentor. Tadi sekilas sudah tadi malam bicara dengan beberapa Iwan yang sudah ikut agak lama. Untuk jaringan mentor. Nanti teman yang baru ikut, yang baru awal, itu nanti diajarkan tasrif fi'il mudhari, tasrif fi'il madhi, wahumahum, damir-damir itu, anta antuma antum, kemudian darabahu darabahuma darabahum, al-asma'ul murabat, al-af'al murabat. Itu yang baru ikut nanti diminta. Nah, kan nanti yang baru ikut setelah ini bisa kumpul sebentar, mungkin 5 menit atau 10 menit, nanti di pilih nanti mentornya, ada beberapa orang. Nanti janjiannya waktu silakan. Untuk memantapkan fi'il mudhari, fi'il madhi, dan beberapa hal yang dibutuhkan sebagai pondasi dasar, peletakan dasar, perjuangan. Meletakkan dasar-dasar perjuangan yang baru ikut. Oke. Kalau enggak pakai dasar-dasar perjuangan, rawan runtuh di tengah jalan. Bukan salah itunya, karena enggak meletakkan dasar-dasar. Membuat gubuk sederhana pun enggak pakai tiang, ambruk juga. Awal kita bangun ini besar. Yang kita mau bangun ini besar nih. Untuk memahami mukjizat yang paling besar. Yang masih terus bisa dilihat sampai sekarang. Al-Quran. Kalau bulan dibelah, luar biasa besar mukjizatnya. Mukjizat dia. Ayat yang besar. Tapi telah lewat. Dilihat orang itu. Orang zaman itu. Luar mata air. Kemudian laut dibelah, itu oleh seorang nabi, itu dibelah, mukjizat nih, menghidupkan orang mati, jadi burung, itu yang sudah mati, gerak, besar, sangat besar, telah lewat, dilihat oleh orang ketika itu, tapi Al-Quran berlangsung terus, perkara besar. Sia-siakan, enggak meletakkan pondasi. Kita buat tidur saja. Kita buat gubuk istirahat-istirahat. Sebentar aja di sawah kita bikin tiang-tiang biar kuat. Kita pernah bikin rumah di laut bantu teman sama-sama memancangkan tonggaknya. Rumah kayu. Pancangan kuat sama gitu. Oh, kayunya gitu kita rai masukin, terus diajar juga masukin itu. Kita masuk ke dalam tanahnya itu, putar-putar gini ada caranya itu. Ternyata, nelayan cara ambil rumah gitu. Jadi tahu kita. Gini yang mau nanti. Pancangkan rumah kayu. Tapi tadi, perkara besar, yaitu Al-Quran, agung, besar. Untuk melihat wajah Allah Ta'ala, enggak membuat fondasi. Akan berderai. Ternyata, salah kita enggak membuat fondasi. Maka demikian, untuk memperkuat tadi, dasarnya diperkuat nanti dengan mentor. Ternya. Dan ini pun tidak mewajibkan bagi yang mau. Terima kasih. Tadi malam sudah ada beberapa bersedia menjadi mentor. Sampai, nah ya, fi'il mudhari' ya. Baik, kita lanjutkan ke kaidah berikutnya. Kaidah yang keenam. Halaman 22. Perlu istirahat 5 menit? Ya, istirahat sebentar. Mau cuci-cuci muka? Ya. Nah, kan tadi kita mulainya 8:30 ya. Karena persiapan tadi. Kita mungkin lebihin dikit nanti ya, jam 10-nya lebihin. Kita agak dilebihin dikit. Nah, silakan yang mau cuci muka, kamar mandi. Nah, nanti sekitar 5 menit lah ya. Mau tegak-tegakan kaki. halaman 22. Al-qa'idatu artinya kaidah seperti tadi. As-sadisatu yang keenam, kaidah yang keenam. Fi'lul amri huwa kullu fi'lin itlabu bihi husulu syai'in izzamanil mustaqbali. Jadi fi'lul amri adalah fi'l amr yang diartikan kata perintah ya, fi'l madhi, fi'l mudhari, ini fi'l amr. Amr Huwa dia adalah kullu fi'lin, setiap fi'il atau setiap kata kerja. Yutlabu bihi husulu syai'in. Yutlabu yang diminta. Diminta, diinginkan, dituntut. Bihi dengannya. Husulu syai'in, terjadinya sesuatu atau tercapainya sesuatu. Izzamanil mustaqbali, pada zaman yang akan datang. Itulah fi'il amr. Jadi fi'il amr, setiap fi'il atau setiap kata kerja yang diminta atau diinginkan dengannya, tercapainya sesuatu pada masa yang akan datang. Itulah fi'il amr. Seperti saya mengatakan kepada seorang teman saya atau anak saya, nah, ambilkan minum. Jadi, ada sesuatu yang diminta tidak, Bapak-Bapak? Ada, yaitu pengambilan minum. Itulah, yudlabu, diminta dengannya. Dituntut dengannya, diminta dengannya. Dituntut agar diambil. Penuntut proses pengambilan, terjadinya sesuatu proses pengambilan. Tapi lamar. Tapi ketika saya mengucapkan, nak ambilkan minum, airnya sudah diambil belum? Belum. Maka belum terjadi. Jadi mustaq, maka pada zaman yang akan datang. Maka namanya perintah itu perbuatannya belum tercapai. Belum diambilkan. Nah, dia baru. Maka sesaat setelah perintah, kalau dikerjakan, tercapai. Maka fi zamanil mustaqbali tadi. Pada zaman akan datang. Itu penjelasannya. Minta dengannya sesuatu pada zaman akan datang. Karena ketika permintaan terjadi, memang belum, permintaan belum terpenuhi. Jelas, Bapak? Nah, kita akan berpindah ke contoh. Bil misali, sama-sama. Yattazihul halu. Nah, dengan contoh, keadaan menjadi jelas. Keadaan akan menjadi jelas. Baik, kita contohnya di halaman sebelumnya. Jadi di bawah dalam kurung 3 itu. Fi'lul amri. Jadi fi'l amr, kata perintah. Al-amsilatu. Al-awwalu. il'ab bil kurrati. Ya, bil kurrati ya. Jadi il'ab artinya bermainlah. Perintah dia. Bermainlah bola. Atau bermainlah dengan bola, suruh bermain bola. Ada perintahnya mana Bapak-bapak atau ikhwan sekalian? Il'ab. Bermainlah bola. Asani at'im kittoha. Ya, kittoha ya. At'im berilah makan artinya. At'im berilah makan dari at'ama yut'imu. At'im berilah makan. At'im berilah makan kittoha kucingmu. Asal itu. Nadzif tiabaka. Nadzif artinya bersihkan. Tiabaka bajumu. Nadzif bersihkan. Bersihkan amarnya. Nadzif bersihkan. Tiabaka. Al-arrabi'u. Nam mubakkiran. Nam artinya tidurlah. Mubakkiran lebih awal. Nam mubakkiran, tidurlah lebih awal. Perintah mana? Nam. Al-khamisu. Tamahhal fis-sayri. Tamahal artinya pelan-pelan. Pelan-pelan dalam jadi perjalanan. Nah, fis-sayri. Dari kata saro yasiru. Dalam perjalanan. Dalam berjalan juga bisa. Dalam berjalan. Jadi, pelan-pelan. As-sadisu. Tadi ajid mazghat ta'ami. Ajid. Sama-sama. Ajid. Mazghat ta'ami. Temukan sesuap nasi. Ajid. Temukan. Ajid temukan. Jumpai temukan. Mazghat ta'ami sesuap nasi. Itu penjelasannya. Jadi ajid itulah amarnya. Perintahnya. Ya, ajid. Yang baru belajar bisa pendalaman pondasi untuk amar itu bisa ke yang mentornya nanti. Karena sudah pernah kita belajar idrib idriba idribu idrib idribi idriba idribna macam itu. Jadi di mentornya nanti pondasi-pondasinya. Adalah peletakan dasar yang dalam nahwadih ini, jilid satu ini. Kita lanjutkan lagi ke berikutnya, kaidah berikutnya, kaidah yang ke oh ya bentar nah ini Bapak kita lihat. Dia ada halaman-halaman yang kita lewati ini. Ini latihan-latihan. Inilah kelebihannya nahwu wadih. Nahwu itu sudah ada penjelasannya. Jadi sebenarnya setiap kaidah ada penjelasannya. Sebenarnya ada kata-kata banyak itu. Karena ini waktunya singkat, enggak kita bacakan. Tapi kita penjelasan umumnya kita berikan tadi. Kurang lebihnya juga seperti itu. Nah, itu ada. Maka nahwu wadih ini itulah kelebihannya. Jadi kaidahnya ada penjelasannya, contoh-contohnya banyak sekali. Itulah nahwu wadih. Sehingga dengan contoh itu orang lebih dekat ke pemahamannya. Dan bahasa-bahasa yang dipakai gampang, kata penulisnya. Contohnya ini mereka bikin oleh pengarangnya, di mukadimah disebutkan, memakai pemisalan-pemisalan yang kosakata yang mudah. Karena biar enggak, bukan pakai bahasa yang tinggi, sastra yang sangat tinggi. Karena tulah pembelajaran awal belum butuh itu. Butuh paham dulu ini, maksudnya apa, pelakunya mana, objeknya mana, kata kerjanya mana, kata bendanya mana, kata kerjanya mana. Itu yang paling penting dulu. Itulah ini kelebihan nahwu wadhih di antaranya. Sudah ada sarahnya, sudah ada dari pengarangnya lah. Terus kemudian juga ada contoh-contohnya dan banyak, dan latihan-latihannya juga. Sekiranya kita lewati ini luar biasa banyak. Tapi karena waktu singkat atau lewati ini kayaknya enggak ngejar. Itulah kelemahan kita, dan semoga Allah ampuni kita. Kita lompat-lompat ya. Kelemahan kita. Dan mudah-mudahan anak-anak kita tidak seperti kita. Dan mudah-mudahan dengan ini Allah perbaiki anak-anak kita. Dan lebih luas waktu mereka berkhidmat terhadap bahasa ini. Terhadap Al-Quran. Karena ini dalam rangka khidmat terhadap Al-Qurannya yang mulia. Agamanya yang agung, yang tinggi. Nah, kita mulai dari bapaknya menjadi tim perintis. Karena dia Al-Jarim, pengarang ini, rahimahu ta'ala, tadi juga ayahnya seorang ulama. Ternyata sambung-menyambung. Kita mengharap anak kita menjadi syekh atau ulama yang tinggi, orang yang kita enggak membuat perintis. Ini di antara rintisan kita. Mampu kita. Dan kekurangan-kekurangan kita semoga Allah ampuni. Ya, demikian, kita langsung ke tadi halaman 27. Sudah hampir separuh, Bapak-bapak. Masya Allah. Memang ini ekspres. Bahasa Inggris lagi. Bahaya kita yang misalnya. Bahasa Inggris ekspres. Kita sudah serap semua itu banyak sekali. Bahasa Inggris ekspres. Cepat. Tadi halaman 27. Speaker. Bahasa Inggris lagi. Speaker yang mana? Ini ya? Ini speaker atau mic? Mic. Oh, speaker itu ya? Speaker. Ya, itulah kita. Baik. Al-Fa'ilu. Halaman 27 ya. Kita selamat semua. Kita ulangi. Al-Fa'ilu. Al-Fa'ilu artinya pelaku. Subjek. Bahasa dalam pelajaran bahasa Indonesia, subjek. Atau subjek bahasa Indonesia-nya. Bahasa Inggris subjek, itulah diserap, bahasa Inggris serap di dalam bahasa Indonesia. Bahasa Arabnya al-fa'ilu, pelaku. Oh, apa? Kaidahnya ya, kaidahnya halaman 28. Halaman 28, kita ke kaidah dulu. Tadi al-qa'idatu. As-sabi'atu. Maksudnya kaidah yang ketujuh. Dari 24 kaidah, jadi sudah sepertiga kaidah kita lewati dengan secercah hari. Al-fa'ilu ismun marfu'un taqaddamahu fi'lun wa dalla 'ala alladhi fa'ala al-fi'la. Itu boleh juga bacanya alfa ilusmun boleh juga. Itu ada alif di atasnya ada gambar seperti kecebong itu. Nah, itu hamzah wasl artinya. Boleh dibaca langsung ditembus. Alfa ilusmun boleh. Hamzah wasl karena hamzahnya bukan hamzah qati. Kalau hamzah qati tidak boleh tembus. Kalau hamzah qati ada lambang hamzahnya, kayak lambang PLN itu, kayak petir. Ada hamzah, huruf hamzah kelihatan. Hamzah qati itu enggak boleh ditabrak. Kalau ini boleh. Alfa ilusmun, dia langsung dilewati hamzahnya itu. Kalau tadi kita dipotong biar mudah bacanya karena kita lagi penggal-penggal. Alfa ilu ismun marfu'un taqaddamahu fi'lun wa dalla 'alal ladzi fa'alal fi'la. Jadi alfa ilu fa'il, tadi artinya fa'il, maksudnya pelaku. Jadi adalah ismun. Isim tadi kata benda, termasuk kata benda, termasuk ismun tadi kita bahas di awal-awal. Marfu'un yang marfu. Isim yang marfu, kita langsung serap aja kata-kata marfu di dalam pemaknaan kita. Isim yang marfu, nanti dengan contoh sedikit kita ulas. Dan nanti diperkuat bagi yang baru dengan mentornya. Tadi ismun marfu'un, isim yang marfu', taqaddamahu, mendahulu dia, fi'lun, kata kerja. Jadi isim yang marfu yang kata kerja mendahulu dia, itu maksudnya. Itulah fa'ilun. Jadi kata benda yang marfu atau ismun yang marfu yang mendahului kata yang kata kerja mendahulu dia, maksudnya didahului kata kerja. Tapi lafaz Arabnya memang mendahulinya kata kerja, yang kata kerja mendahului dia. Jadi lebih dulu kata kerjanya atau lebih dulu fa'il? Kata kerja, maksudnya kata kerja dulu baru fa'il. Yang kata kerja mendahului dia, gitu. Gak perlu dirilekin aja kan ini dengan contoh kelihatan. Ini masih definisi. Wadalla dan menunjukkan alalladzi atas yang fa'alal fi'la. Fa'ala artinya melakukan, fi'la perbuatan. Jadi al-fa'ilu adalah isim yang marfu yang kata kerja mendahului dia. Boleh juga didahului kata kerja, tapi aslinya sebenarnya kata kerja mendahului dia. Dan menunjukkan atas yang melakukan, fa'ala melakukan, al-fi'la perbuatan. Ya, menunjukkan yang melakukan perbuatan, berarti dialah fa'il, pelaku, subjek dalam bahasa Indonesia, pelajaran bahasa Indonesia. Fa'il. Sekarang kita menuju ke contoh, silakan menjadi jelas. Al-fa'ilu. Al-amfilatu. Al-awwalu. Torol usfuru. Torol bapak-bapak artinya terbang. Maka. Torol terbang. Al-usfuru burung. Burung itu termasuk burung kecil, burung kecil, usfur, burung sejenis burung yang kecil. Jadi burung tersebut telah terbang. Toronya fi'il madhi, tadi kita bahas fi'il madhi. Cuma dan dia mendahului. Nah, pelakunya siapa? Yang terbang siapa, bapak-bapak? Burung. Maka pelakunya siapa yang terbang? Itulah fa'il, pelaku. Nah, burung itulah fa'il. Saya tulis itu fa'il, pelaku. Ialah yang terbang. Allazi fa'alal fi'la, yang melakukan perbuatan, perbuatan terbang, maka burung pelaku. Dan tadi disebut ismun marfu'un, isim yang marfu. Nah, maka karena dia isim yang marfu, maka didhammah. Itulah al-usfuru, kita tidak dibaca usfura. Tidak juga dibaca usfuri karena marfu. Ya, di marfu dengan dhammah. Karena dia tadi marfu karena sebagai pelaku. Pelaku hukumnya marfu. Dan dalam ini marfu-nya di dhammah. Jelas ya? Jadi ini kalau dia sebagai pelaku enggak boleh usfura, tidak boleh. Usfuri tidak boleh. Karena dia pelaku. Jadi marfu dengan dhammah. Kemudian asani jarol hisonu. Jaro artinya berlari. Al hisonu tadi sudah kuda. Jadi artinya kuda tersebut berlari. Jaro fi'lun harfun ismun bapak-bapak. Fi'lun, fi'il madhi. Artinya telah berlari kuda tersebut. Kuda tersebut telah berlari. Siapa yang berlari? Kuda. Jadi fa'ilnya siapa? Kuda. Al-hisanu. Hukumnya apa? Marfu. Ismun marfu'un. Maka dia marfu. Maka di dhom? Ma. Nggak boleh dibaca al-hisana kalau kita ingin pelakunya adalah kuda. Kalau kita ingin membuat kalimat maksudnya kuda tersebut berlari, maka harus di dhammah. Tidak boleh di fathah dan di kasrah. Karena tadi disebut marfu. Jelas, Bapak? Alhamdulillah. Asal itu. La'ibal waladu. Jadi, anak tersebut telah bermain. Laiba artinya bermain. Al-waladu pelakunya. Yang bermain siapa? Ya, ini kayak tadi penjelasannya. Al-waladu marfu. Tadi disebut ismun marfu'un. Maka didom ma. Boleh enggak kita fathah? Boleh enggak kita kasroh? Tidak boleh. Karena kita ingin jadikan dia sebagai pelaku. Kalau kita rubah, jadi berubah. Tidak sebagai pelaku. Tidak difahami atau berubah menjadi bentuk lain. Artinya. Baik, kita lanjutkan. Ar-rabi'u. Ya'umu samaku. Ya'umu artinya terapung atau mengapung. Bisa juga berarti berenang. Jika bisa. Mengambang. As-samaku tadi apa artinya? Ikan. As-samaku. Jadi ikan tersebut berenang. Atau mengapung. Berenang kalau ikan mengapung. Malah kalau ikan biasanya berenang ya, kalau di dalam lah. Kalau dia mati baru terapung. Nah, ikan tersebut berenang, mengapung juga bisa. Terapung. Nah, ikan tersebut berenang. Pelakunya siapa? Bapak, ikan. Maka marfu atau bukan? Marfu. Maka di dhammah, fathah atau kasrah? Dhammah. Maka as-samaku. Karena kita ikan mau jadikan pelaku. Al-khamisu. Yalbasul ba'udu. Ya. Apa? Yalsa'u apa? Yalbasu. Yalsa'ul ba'udu. Itu yalsa'u artinya menyengat, menggigit itu lah. Itulah. Gigit. Nah, itulah. Gigitnya itulah. Menyengat, menggigit. Ba'udu nyamuk. Karena pelakunya adalah nyamuk, maka nyamuk kita apain Bapak-bapak? Marfu. Maka bidom ma. Kalau kita jadikan ba'udho, enggak jadi pelakunya bukan nyamuk. Nah, jadi wah. As-sadisu. Ta'kulul pintu. Artinya ini ta'kul artinya makan. Al-bintu anak perempuan tersebut. Anak perempuan tersebut makan, artinya gitu. Ta'kulul pintu. Siapa yang makan, Bapak-bapak? Al-bintu. Maka dilah fa'il. Maka dhammah fathah kasrah. Umtaz. Masya Allah. Barakallahu fiik. Kalau saya pengen mengatakan tadi, ayam tersebut berkokok. Berkokok itu soha. Artinya berkokok. Ayam jantan itu adikku. Ayam jantan. Maka kita bisa adikku, adika, atau adiki. Nah, adikku. Karena siapa yang berkokok? Mumtaz. Masya Allah, antum mumtazun. Berarti bahasa Arab mudah rata. Masya Allah. Gitu. Yang masih renal, akhir Rafi, gimana? Masuk? Hah? Bisa mengikuti? Adikku. Rata. Berkokok, jantan tang. Jangan dibaca adika, jika teman saya. Adiki, diki jika teman saya. Parah nih sebut berkokok. Ada teman saya namanya Dika, ada teman saya namanya Diki. Ya. Diku. Diku gak punya saya nama teman namanya Diku. Kalau dulu peliharaan ada. Itulah ayam, karena pelakunya ayam. Nah dibaca adiko, karena pelaku. Wadid? Kalau saya ingin mengatakan telah datang Pak dokter itu tabib. Jadi bahasa Indonesia di tabib, bahasa Indonesia lagi kita masuk. Datang itu ja'a. Maka kita baca ja'at tabibu atau ja'at tabibi. Yang benar. Yakin? Masya Allah. Berarti paham, masuk. Misi berhasil. Alhamdulillah. Dengan pertolongan Allah Ta'ala. Nih. Baik, kita lanjut lagi. Misalnya, kita ingin mengatakan ular tersebut mematuk. Kemudian tidak terjadi pada kita. Ya, untuk contoh. Karena biasanya menarik. Oh, ular sering kita paham. Ular itu apa. Mematuk itu ladago. Ladago. Ular tersebut mematuk ladagha as-su'ban, itu ular. Coba diharokati ladagol ladagol su'ba su'banu nani apa akhir? No, mumtaz. Siapa namanya? Fauzi. Pernah belajar bahasa Arab? Sedikit. Nah, sekarang alhamdulillah bisa, sudah bisa. Ular mematuk. Itu bisa terjadi mana? Itu. Alhamdulillah, jadi mematuk. Karena pelakunya ular yang mematuk. Saya kira jelas. Sekarang kita bergerak ke halaman 29. Halaman 29. Jadi, tamrinu fil i'robi. Latihan di dalam i'rob. Yang bawah. Apa ya? Ini latihan banyak sekali. Sekarang kita ambil yang tamrinu fil i'robi. Ketemu semua yang dalam kurung 7 itu. 7 dalam bahasa Arab. Ketemu? Bapak, alhamdulillah. Sangat diperhatikan di situ. Sekarang kita baca. Tamrinu, apa? Tamrinun fil i'robi. Itu latihan di dalam i'rob. Ya. Apa itu i'rob? Kurang lebihnya bahasa gampangnya itu artinya mendefinisikan atau menjelaskan kedudukan kata per kata di dalam bahasa Arab. I'rob. Jadi kalau saya dalam bahasa Indonesia mengatakan si A telah memukul si B. Pelakunya siapa? Siapa yang dipukul? Apa perbuatannya? Itu harus didudukkan dengan benar. Ini ada sahdarnya hukum. Jangan macam-macam. Itu penting di hadapan Pak Hakim. Meletakkan kedudukannya itu salah. Bahaya yang dihukum si B, Pak. Meletakkan pelaku dan siapa yang objek salah, berbahaya. Maka itu pentingnya dipelajari. Maka kadang Pak Kepolisian sampai mendatangkan ahli bahasa. Kalau ada kasus-kasus ujaran kebencian, sampai datang ahli bahasa. Menunjukkan pentingnya i'rab. Menjelaskan kedudukan kata per kata ini itu. Itu perkara kambing, ayam. Itu pukul memukul perkara mobil perkara itu penting apalagi ini perkara besar yang tadi sudah kita sebutkan perkara tadi yang kita sebut perkara yang besar perkara agung tadi maka betapa pentingnya mendudukkan kedudukan kata perkata di dalam itu sebagai apa karena kebalik bisa rusak maknanya atau salah pemahamannya maka inilah tamrinun fila i'robi dan harus semangat menguasainya. Nah sekarang latihan dalam i'rob. Karena namudzaju. Artinya latihan atau contoh-contoh. Namudzat bisa latihan atau contoh. Atau latihan namudzaju. Al-awwalu. Hadarul ghaibu. Itu artinya ghaib, orang yang ghaib, orang yang enggak hadir, orang yang absen, orang yang enggak hadir telah datang. Jadi orang yang enggak hadir telah datang. Mungkin sebelumnya dia absen, enggak datang. Nah, sekarang datang itu maksudnya. Orang yang enggak hadir telah datang. Orang ghaib telah datang. Itu sebuah kalimat. Difahami kalimatnya Bapak-bapak? Hadarul hadiru, orang yang tidak hadir telah datang. Faham kalimatnya? Berarti ini mufidah atau tidak? Mufidah. Definisi yang awal-awal tadi. Ini termasuk jumlah mufidah atau kalam. Difahami maknanya. Nah, jumlah mufidah. Jadi jumlah mufidah sama kalam sama. Di definisi awal tadi. Sekarang mau kita i'rob. Mau dijelaskan kedudukannya. Hadoro. Fi'lun madin. Hadoro adalah fi'il madi. Lah, telah terjadi atau belum terjadi, Bapak? Dengan ilmu itu, kita tahu ini telah terjadi. Kemudian al-ghaibu fa'ilun marfu'un. Nah, di dalam kalimat ini al-ghaibu kedudukan sebagai fa'il marfu yang tadi. Ya, pelaku marfu, maka kita baca al-ghaibu. Jadi siapa yang telah hadir, Bapak? Al-ghaibu. Dengan ilmu tadi. Jelas penggunaan ilmu ini? Nah, dan sudah terjadi atau belum terjadi? Sudah, dengan ilmu fi'il madhi. Maka beda hukumnya, misalnya Pak Hakim lapor di sidang, dia mau memukul. Sama dia telah memukul. Beda tidak? Jauh sangat berbeda hukumnya. Penting tidak tadi? Pentingnya i'rab. Mengetahui kedudukan demi kedudukan dari kalimat. Maka Khalifah Umar sampai, nah enggak mau ceritain waktunya sedikit. Sampai marah dia, lihat orang memanah. Kemudian ditegur Khalifah Umar. Jelek hasil parahnya itu. Nahnu qaumun muta'allimina. Kami adalah kaum yang sedang belajar. Maksudnya gitu. Tapi salah. Harusnya dia muta'allimuna. Nanti kalau pelajari, nanti insyaAllah bisa. Kesalahannya itu tahu. Harusnya muta'allimuna. Dia muta'allimina. Marah Khalifah Umar. Kesalahan kalian dalam panahan-panahan kalian ini. Jadi kesalahan kalian dalam bahasa lebih buruk dari kesalahan kalian dalam panah-panahan kalian. Padahal sudah ditegur oleh Khalifah, jelek-jelek latihannya itu, hasilnya itu. Tapi demi mendengar bahasanya salah, lebih dianggap lebih parah. Menunjukkan Khalifah Umar memandang sangat penting perkara ini. Al-Faruq, ya Al-Faruq dia, pembeda. Ya, sebutnya. Menganggap pentingnya hal ini. Maka itu perhatian juga bagi kita. Pernah juga, nanti waktu habis. Ada gubernur mengirim surat, penulisnya salah. Salah nahwunya, marah juga kali Pak Umar. Aduh. Umar marah juga penulisnya. Itu bisa jadi mukaddimah itu Ibnu Aqil, Sarah Ibnu Aqil. Sarah Alfiyah Ibnu Aqil. Ada di itu diceritakan dalam pembukaan itu tentang kisah Umar. Marah Khalifah Umar, menunjukkan pentingnya kedudukannya. Karena bahaya salah. Karena tadi, belum. Ini kenapa kesalahannya? Dia mau membunuh si A. Berbeda kan? Dia telah membunuh. Fi'il madhi sama mudhari berbeda. Umumnya berbeda tentu. Gitu. Baik, kita. Asani yang kedua. Yatirul zubabu. Yatiru artinya terbang. Terbang fi'il mudhari. Kalau tadi toro, yang tadi contoh yang tadi terbang, yang al-usuru tadi fi'il madhi. Telah terjadi. Kenang yatiru artinya terbang juga, tapi fi'il mudhari. Dari mana kita tahu? Di kamus ada toro yatiru. Nanti kamus toro madhi yatiru mudhari ada dalam kamus. Az-zubabu lalat. Artinya lalat. Jadi yatiru zubabu, lalat tersebut telah terbang. Terbang, sedang terbang atau akan terbang. Karena ini fi'il mudhari, waktunya sekarang atau akan datang. Sekarang i'rabnya bagaimana? Yatiru, sama-sama. Fi'lun mudhari'un. Maka ini fi'il mudhari. Dengan ini kita tahu telah terjadi atau sedang atau akan. Ya, telah. Jadi bukan telah, tapi sedang atau akan. Jadi telah diterbang ini. Oh, yatiru dzubabu. Terang. Berbeda kondisinya. Maka kalau ada berita, Pak polisi, itu sedang ada perampokan, bali masih berlangsung. Langsung biasa, tim buser. Itu bisa jadi langsung. Itu. Karena masih bisa dicegah. Masih bisa dicegah. Pak, beda tanggapannya. Pak, setahun yang lalu terjadi perampokan. Kira-kira dia kayak tadi enggak? Bedanya jauh tidak? Sangat jauh. pentingnya mendudukkan kalimat demi kalimat. Setahun yang lalu ngapain sih dia? Itu bisa jadi gitu. Atau dia tanggal dengan yang lain. Kalau belum terungkap bisa jadi informasi. Tapi beda kondisinya dengan kondisi tadi. Itu berbeda. Yatiru fi'lun mudhari'un. Az-zubabu sama-sama. Fa'ilun marfu'un. Az-zubab dia adalah fa'il yang marfu'. Jadi fa'il marfu, maka dibaca az-zubabu tadi. Bukan az-zubaba. Ya, jelas Bapak? Nah. Tarik ke maf'ulun bih. Sekarang kita ke halaman 31. Yang masih dari nol siapa lagi? Selain Aki Rafi tadi itu. Ada lagi yang dari nol sama sekali belum belajar? Oh, selain Aki Ari tadi, Aki Rafi, ada lagi? Ah, antum sudah ya, teman. Ah, siapa lagi? Sudah ya? Nah, itu alhamdulillah. Atau yang sedikit paham enggak Aki antum? Sudah paham enggak sama sekarang? Alhamdulillah. Barakallahu. Kan masih muda. Alhamdulillah. Nah. Kita lanjutkan lagi. Halaman 31. Al-qa'idatu. Kaidah kayak tadi. Ats-tsaminatu. Artinya yang ke-8. Al-maf'ulu bihi. Ini artinya maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Ini dalam bahasa Indonesia yang diartikan objek. Objek maf'ulun bihi. Jadi maf'ulun bihi ismun mansubun waqa'a alaihi fi'lul fa'ili. Saya ulangi, al-maf'ulu bihi ismun mansubun waqa'a alaihi fi'lul fa'ili. Jadi bihi tadi juga bisa dimasukin karena hamzahnya wasal. Bihi ismun boleh. Tapi karena kita tadi kita potong-potong jadi bihi ismun. Sebenarnya al-maf'ulu bihi ismun boleh karena itu hamzahnya bukan hamzah qati, hamzah wasal bisa tembus. Karena huruf sebelumnya hidup. Bihi ismun. Jadi al-maf'ulu bihi maf'ulun bih artinya. Dalam bahasa Indonesia sering diartikan objek. Adalah ismun, adalah isim. Atau kata benda tadi adalah isim. Termasuk isim dia maf'ulun bih. Mansubun yang mansub. Nah, kalau tadi fa'il ismun marfu'un. Sekarang ismun mansubun. Waqa'a alaihi. Ya, jadi waqa'a yang terkena atasnya. Nah, waqa'a secara jatuh, terkena. Jadi, tertimpa. Jadi waqa'a alaihi terkena padanya atau atasnya. Fi'lul fa'ili, perbuatan pelaku. Fi'lu itu perbuatan, al-fa'ili pelaku tadi. Perbuatan fa'il. Jadi al-maf'ulu bihi atau objek, dia adalah isim marfu yang terkena, isim mansub, isim yang mansub, yang terkena padanya perbuatan pelaku. Jadi dia itu objek penderita yang terkena dia. Kalau saya dalam bahasa Indonesia, saya memotong pohon. Siapa pelakunya? Siapa yang menderita kena potongan? Pohon. Itulah maf'ulun bih, objek. Terkena perbuatan pelaku. Pelakunya saya, perbuatannya itu pemotongan tadi. Memotong. Itulah maf'ulun bihi objek. Jelas, Pak? Alhamdulillah. Sekarang kita ke contoh. Halaman 30. Nah, ingat. Berarti fa'il hukumnya marfu. Maf'ulun bih hukumnya man. So, sesuai kaidah ini. Al-maf'ulu bihi. Itu halaman 30 Bapak-bapak ya. Al-awwal. Syaddat tilmidu al-habla. Syaddat tilmidu al-habla. Itu juga bisa saya sambung bacanya syaddat tilmidul habla. Ya, karena hamzahnya tadi hamzah wasal bisa tembus. Habla. itu artinya syadda, itu artinya mengencangkan, memperkuat. Maka orang yang jangan terlalu syadid lah, jangan terlalu keras. Syadid, syadda dari kata ini. Syadda, mengencangkan. At-tilmidu, pelajar atau murid. Jadi seorang pelajar mengencangkan tali. Al-habla tali. Jadi bahasa Indonesia, kabel. Bahasa Indonesia. Nah, kenal lagi bahasa Indonesia. Kabel, kabel. Ya, jadi kabel. Jadi syadda tilmidul habla, pelajar tersebut mengencangkan tali. Siapa yang mencangkan, Bapak? Pelajar. Jadi pelakunya siapa? Siapa failnya? Siapa failnya? Pelajar, ya, at-tilmidu. Apa hukumnya? Marfu atau mansuk pelaku? Marfu. Maka yang didhammah at-tilmidu atau habla? At-tilmidu, karena dia pelakunya. Karena tadi sudah sebutkan ismun marfu'un untuk pelaku. Al-fa'ilu ismun marfu'un taqaddamau fi'lun wa dalla 'ala allazi fa'ala al-fi'la di kaidah sebelumnya. Isim yang marfu, maka dia didom ma karena dia pelaku marfu. Kemudian siapa yang dikencangkan? Tali atau al-habla tadi. Marfu atau mansub? Mansub sesuai kaidah barusan. Ismun mansubun waqa'a 'alaihi fi'lul fa'ili. Isim yang mansub yang terkena padanya perbuatan pelaku yang dikencangkan dia. Hukumnya mansub karena itulah dia di fathah. Karena mansub. Kalau marfu dia di dhammah. Karena mansub dia di fathah. Lah apa? Maka artinya pelajar tersebut mengencangkan tali. Maka kalau sampai terbalik, syaddat tilmidha al-hablu. Nah, al-hablu yang di dhammah, berarti tali mengencangkan seorang pelajar. Itu artinya. Kalau kebalik. Kayak tadi, si A ini yang ditangkap. Si A, si B yang ditangkap. Padahal yang dipukul. Gara-gara salah tata bahasa saksinya. Saksinya error pula tata bahasanya. Hakimnya salah menghukumi. Ini juga kita setelah memahami atau melafadzkan, kita akhirnya juga masalah juga di dalam jadinya hukum jadi berubah. Ya? Jadi siapa yang mengencangkan kejadiannya, Bapak-bapak, dalam kalimat ini? Pelajar. Siapa yang dikencangkan? Maka pelajarnya marfu, at-tilmidhu, talinya mansub. Wah, deh. Nah, itu. Wah, disukur, Pak. Ya. Kemudian asani yang kedua, tawatil bintu sauba. Jadi tawat itu artinya menyetrika. Pelakunya siapa, Bapak? Jadi artinya anak perempuan tersebut menyetrika pakaian atau baju. Pelakunya siapa, Bapak? Maka yang dimarfuk bintu atau pakaian? Di marfu dengan dhammah atau fathah? Dhammah, karena tadi hukumnya marfu dengan dhammah. Maka kita baca al-bintu, bukan al-binta. Kemudian siapa yang disetrika? Siapa yang terkena perbuatan disetrika? Sauba. Maka dia mansub atau marfu? Marfu atau mansub? Oke, di fathah atau di dhammah? Nah, Masya Allah. Itulah. Kalau kita baca terbalik, tawatil bintas tauba, artinya jadi apa? Setrika, oh kan? Pakaian menyetrika anak perempuan tersebut. Langsung keluar koran. Karena koran akan mengeluarkan berita yang unik, yang ganjil. Kalau ada orang dikejar anjing, itu biasa, gak keluar koran. Atau ada orang, ada anjing menggigit orang, itu gak begitu keluar koran. Tapi kalau orang menggigit anjing, ada orang menggigit anjing rabies keluar koran. Apa yang terjadi? Bisa jadi orang gila, bisa keluar koran. Nah, maka kalau ada kalimat tawatil binta at-taubu benar-benar ada, kalimat itu betul-betul enggak salah tulis, berarti artinya baju menyetrika anak perempuan tersebut. Apa yang terjadi? Bisa jadi dalam mimpi. Jadi, kalau betul lafadznya itu berarti artinya seperti itu. Artinya berbeda, sangat jauh berbeda. Menunjukkan pentingnya mendudukkan kalimat atau kata per kata di dalam kalimat. Asal itu. Akala zibul huruf. Akala zibul harufa. Akala artinya makan, azibu artinya serigala, al-kharufa artinya domba jantan. Saya agak kebut. Tadi azibu serigala, al-kharufa domba jantan. Akala makan. Fi'lunnya mana Bapak? Fi'lun, kata kerjanya? Akala. Fa'il atau pelakunya? Marfu atau mansuk? Doma atau fathah? Doma. Al-Khurufa sebagai apa? Maf'ulun bi atau fa'il? Maf'ulun bi. Mansub atau marfu? Fathah atau dhammah? Mumtazun. Berhasil. Berarti serigala memakan domba jantan. Kalau terbalik, domba jantan makan serigala. Masuk Quran lagi. Ar-Rabi'u. Yarbahu sabiqu jaizatan. Yarbahu artinya memperoleh. Asabiku itu ini atlet, pembalap bisa berarti, peserta lomba bisa berarti gitu. Kemungkinan dia yang juara. Jadi asabiku, jadi peserta lomba tersebut yang juara itu, yang lebih dulu dia mungkin yang mencapai lebih, yang memenangkan. Yarbahu memperoleh jaizatan penghargaan. Seperti tadi pendudukannya. Jaizatan, itu artinya penghargaan atau hadiah. Jadi pemenangnya mendapat hadiah, peserta lomba. Penonton enggak dapat hadiah. Mempelajari bahasa Arab, kedudukan yang sangat tinggi. Ya, saya penonton aja. Beda tidak sama pelaku? Yang mendapat hadiah, peserta lomba atau yang enggak ikut lomba? Lomba. Maka penonton yang bisa jadi perlombaan itu 100.000. Nah, nonton sepak bola misalnya. Atau 200.000. Yang dapat medali, pemain, penonton, mesin banyak, enggak dapat. Maka para penonton bahasa Arab banyak sekali. Yang terjun menjadi atlet, sedikit. Atlet yang terseok-seok, terluka, tersandung, terjungkal. Itulah atlet. Penonton tinggal duduk aja. Maka hadiahnya berbeda. Penonton bayar. Atlet dibayar. Siapa lebih utama? Rossi atau penontonnya? Rossi kita kenal. Tapi siapa? Penonton gak kenal, jutaan yang nonton. Bayar. Karena desaan-desaan ada yang terbunuh juga kadang. Kerusuhan atau apa. Sikut-sikutan. Berbeda kedudukannya. Apalagi ini bukan sembarang atlet. Untuk perkara besar, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Yang demikian itu hendaklah orang yang berlomba memperlombakannya. Itu bukan sepak bola. Itu bukan sepak bola. Hah? Itu perlombaan akhirat. Perkara besar, melebihi seluruhnya. Yang orang yang masuk, mau masuk, yang masuk neraka penghuninya ditanya, kalau kuberikan kepadamu dunia seisinya dan ditambah dengan itu pula, mau nebus dirimu dari neraka, mau tanpa berpikir panjang. Ada dalam hati, mau menunjukkan, tidak ada harganya itu sepak bola, stadion, tower, motor, mobil, tidak ada harganya. Penduduk neraka ditanya oleh Allah, mau aku berikan dunia seisinya dan ditambah seperti itu, kamu tebus dirimu dengan itu. Mau. Habis itu enggak punya lagi dia. Mau. Enggak ada artinya daripada beratnya akhirat itu. Habis itu enggak punya lagi. Tebus seluruhnya, dikasih langsung hilang. Penting keluar. Tak peduli. Menurutnya enggak ada harganya dunia itu. Maka wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Yang demikian lu, hendaklah para atlet memperlombakannya. Jangan jadi penonton dalam hal ini. Jelas Bapak? Nah, demikian. Itulah yang terakhirnya. Sekarang, al-khamisu. Yang kelima. Yasidu fa'labu dajajatan. Fa'labu artinya itu juga serigala juga, Pak. Rubah. Bahasa Arab itu kaya. Jadi bahasa Arab itu kosa katanya kaya. Jadi serigala yasidu memburu. Atau menangkap atau berburu. Jadi dajajatan ayam. Pelakunya at-ta'labu seperti tadi. Dajajatan ayam maf'ulun bih. Sudah membahas tadi, mempersingkat waktu. As-sadisu. Yabi'ul qassabul lahma. Yabi'u artinya menjual. Qassabu tukang jagal. Kemudian al-lahma daging. Tukang jagal menjual daging. Jual daging. Yabi'u itu dari kata ba'a yabi'u. Yabi'u fi'il madhi atau mudhari' bapak-bapak? Karena ada huruf mudhara'ah, huruf ya di pelajaran yang tadi. Amzah, nun, ya, ta. Seperti itu. Jelas. Jadi pelakunya adalah tukang jagal, kemudian yang dijual al-lahma. Kalau dibalik, al-qasaba al-lahmu, jadi daging menjual tukang jagal. Nah, maka itulah, kadang-kadang saya posting cerita di dalam itu, kadang-kadang orang yang tahu nahu, ya, cerita yang pernah menjual ikan, kan, ketawa. Ya kadang-kadang jadi lucu, memang. Jadi kadang-kadang orang yang tahu nahu jadi tertawa, karena katanya salah. Jadi tertawa. Kayaknya ini kita jadi tertawa. Tapi enggak paham. Akalal dhibba al-harufa. Artinya tadi, domba jantan makan serigala. Tenang dia, karena enggak paham. Tapi kalau sudah mempelajarinya, jadi paham dan bisa tertawa. Demikian. Sekarang kita lihat tamrinul iroba. Kita percepat, kita maksudnya. Kita selesaikan. Tamrin halaman 33. Tamrinun fil i'robi. Sudah ketemu Bapak? Halaman 33 tentang latihan i'rob, latihan mendudukkan posisi-posisi dan menjelaskan di dalam jumlah atau kalimat. Biar jelas siapa pelakunya, siapa yang terkena, apa perbuatannya sudah lalu atau sedang atau akan datang, kemudian siapa yang terkena perbuatan itu, jelas. Itulah i'rob. Tamrinun fil i'robi. Itu artinya latihan di dalam i'rob. Nah, latihan dalam i'rob. Namudzaju. Jadi contoh-contoh sekarang. Sekarang contoh-contoh. Tadi sebenarnya yang i'rob sebelumnya juga ada soalnya, Pak, ya. Itu. Jadi contoh tapi artinya ada soal juga. Jadi Hamalal jamalu al-hatoba. Kalau kita sambung, al-hatoba juga hamzahnya wasol, itu bisa ditembus. Hamalal jamalul hatoba. Sama-sama. Hamala artinya membawa. Maka orang hamil itu dari bahasa Arab. Hamil artinya orang yang membawa anak. Itu sudah bahasa Indonesia juga. Jadi Hamalal membawa al-jamalu unta al-hatoba kayu. Jadi unta tersebut membawa kayu. Hamala. Ya. Fi'lun madhin. Nah. Jadi fi'il madhi hamala. Mudhari'nya kalau lihat kamus yahmilu. Ah, ini fi'il madhi. Ah, mudhari' lah. Nih, ada dasarnya nih. Misalnya kita. Nih, tadi kaidah. Walabu'da an yakuna mabdu'an. Biharfin min arhufil mudhari'ati. Wahiyal hamzatu wa nunu wal ya'u wa ta'u. Ini bukan mudhari'. Hujah yang kuat. Karena terdidik. Di antara hadis-hadisnya. Kalau ini di hadapan hakim, menang. Karena didatang ahli bahasa. Ini adalah fi'il mudhari, dasarnya kuat. Ini fi'il madhi, bukan mudhari. Tanda fi'il mudhari'ahnya enggak ada. Al-jamalu fa'ilun marfu'un. Al-jama' adalah fa'il yang marfu'. Tadi karena pelaku tadi sudah kita bahas. Maka kita harokati al-jamalu. Karena al-jamala bahaya. Berarti dia yang dibawa, kayu membawa unta. Ini kisah dalam dunia kuncung atau bubu. Kayu membawa unta. Al-khatoba maf'ulun bihi mansubun. Jadi al-khatoba atau kayu tadi kita fathah karena dia maf'ulun bihi mansub, maka di fathah karena objek. Jelas kalimatnya Bapak-bapak? Itulah i'rab kalimat tadi. Atsani yakulu dzibu asyata. Kalau kita gabung yakulu dzibu syata. Yakulu makan, adzibu serigala atau anjing hutan juga bisa. Asyata kambing. Ini fi'ilnya mudhari atau madhi? Ada harfu mudhara'ah. Yakulu. Maka fi'lun mudhari'un. Maka kejadiannya telah atau bukan? Nah, sedang atau akan. Ya, maka nanti kalau ada orang mengatakan hamalal jamalul khatoba, jangan marah. Enggak bawa itu. Hamalal jamalul khatoba. Jadi, unta tersebut telah membawa kayu. Enggak bawa. Iya, telah terjadi. Sekarang jadi sudah enggak. Jangan marah. Karena tahu itunya secara bahasa enggak salah. Gitu. Sekarang ya'kulu dzibu syata. Jadi serigala tersebut memakan syata, jadi kambing. Adzibu. Sama-sama? Adzibu. Apa? Ya'kulu. Fi'alun mudhari'un. Sudah jelas penjelasannya barusan. Adzibu. Adzibu. Fa'ilun marfu'un. Fa'il marfu. Maka di dom mah bukan kasrah atau fathah. Kemudian asyata maf'ulun bihi mansubun. Tadi ya objek mansub di fathah. Apakah jelas bapak-bapak sekalian kita belajar ini? Akhi Ari? Jelas? Yang di... Oh ya. Objek mungkin karena dia pengistilahan fa'ilun. Itu maf'ulun bihi. Nah, nanti diambil aja pelaku objek. Kan ada penambahan istilah yaitu marfu'un yang enggak biasa kita pakai. Itu kata istilah itu kadang penambahan kata itu membuat kita memproses itu. Jadi daya pikir kita memproses itu karena kata baru dicerna baru. Seperti komputer diinstal, proses dia kadang-kadang hang. Itu wajar. Tapi prinsipnya kalau pelaku gadhammah marfu. Tadi pelaku misalnya serigala tadi di marfu maka di dhammah. Objeknya di fathah. Ya, maka ini tadi ya'kulu dzibu syata, pelakunya adalah serigala, maka serigala di dhammah. Kemudian yang dimakan adalah kambing, maka kambingnya di fathah. Satunya marfu, satunya mansub. Nah, demikian. Nanti insyaallah nanti diperdalam di mentor kalau antum mau berminat itu bisa diperdalam di mentor. Tapi yang depan tadi penting yang depan dulu dipahami sudah alhamdulillah. Yang akhir-akhir berarti akhir-akhir aja yang itu sudah paham. Dan ini ada latihannya sebenarnya, tapi kita enggak baca mempersingkat waktu. Dan habis ini kita insya Allah selesai. Dan beberapa yang ingin ikut mentor, nanti yang tadi malam kita beberapa orang yang pernah belajar lama, kita putus sebentar sini, alokasikan waktu mungkin sekitar 5 menit, 10 menit lah ya. 10 menit bersama yang mau ikut mentor. Nanti biar janjian waktunya kapan. Apakah setiap hari Sabtu kita ada pelajaran sebelumnya atau sesudah pelajaran, atau harus kajian di sini, habis kajian Isya nanti mentor tadi mengajar yang baru belajar tentang kaidah tadi. Nah, itu. Nanti dengan berdua atau beberapa orang sedikit insya Allah lebih dalam untuk mempersiapkan agar bisa mengalir bersama teman-teman yang lain. Demikian, ada pertanyaan sampai sini? Jelas? Nah. Jelas ya, kalau ada pertanyaan ini ada mic. enggak ada pertanyaan, semoga karena jelas. Dan jangan menyerah untuk belajar. Tadi saya lihat tadi secara umum jelas. Kalian lihat kan responnya. Tadi kamu perhatikan tadi respon ketika menjawab secara umum telah menjawab dengan benar. Secara umum telah jelas. Nah, demikian. Dan ini menata pemahaman kita yang sebelumnya sudah paham, ini ditata secara rapi dengan kaidah-kaidah yang terstandar, dan alhamdulillah sudah hari ini hampir separuh. Dan tidak selesai karena memang kita mempelajarinya secerca hari. Dan mudah-mudahan kita bisa lanjutkan di pertemuan yang akan datang, entah minggu depan atau 2 minggu lagi atau 3 minggu lagi. Saya belum bisa menyampaikan sekarang. Nah, insya Allah kita akan umumkan kata untuk melanjutkannya. Dan ini pondasi tertata rapi itu penting. Jadi sebagai contoh sudah kita sebutkan tadi, montir biasa sama montir yang terbitik berbeda. Nilainya pun berbeda. Dan untuk langkah ke berikutnya berbeda juga pondasinya. Saya punya teman dahulu, dia ahli dia drawing. Gambar. Tapi dia hanya jadi sketch. Tapi pengetahuannya banyak. Dia punya juniornya, sama-sama di BT juniornya, masih baru-baru biasa diajari. Nah, diajari. Dia lebih pandai. Melihat apa? Desain pandai dia. Tapi sketch. Sketch ya. Komputer tapi enggak. Enggak main ke arah AutoCAD atau yang pakai komputer. Atau, yang seperti itu. Atau apa namanya? Lupa saya. SolidWorks itu enggak main itu. Ya enggak. Tapi yang junior tadi yang memang baru belajar dan belajar juga dia jadi juniornya dia. Dia melanjutkan itu, terdidik dia, terus belajar-belajar, mempelajari kursus, lakukan ini, meningkat keilmunya, salib. Sekarang sudah pemain besar ini, yang satu ini. Nilainya besar, sertifikatnya banyak gitu ya. Karena dia terdidik, nilainya berbeda. Itu masih di bantu-bantu bengkel gitu di sana. Nggak bisa nulisan, tapi gambar pinter, selalu manual ya gambar itu, tekat itu. Jadi dia presentasi beda kan sama itu, presentasi pakai simulasi, mesinnya nampak, mesinnya bisa tinggal komplek karena dibantu peralatan dia, dibantu peralatan penunjang. Nanti dia bisa peralatan jadi bisa nampak simulasinya itu, nilainya tinggi, buahnya besar, jadi orang besar dalam hal perkara ini ya gaji ya. Asyik itu besar. Ini yang masih ini pakai motor butuh, teman saya itu, duduk. Asyik waktu itu, masuk itu berbeda hasilnya. Kan dia terdidik. Nah ini bagian seperti tadi agar kita terdidik, tidak hanya pemahaman biasa naik menjadi terdidik. Demikian Bapak, Pak. Kita cukupkan sekian. Naqtabi bihadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mungkin yang tadi bisa berkumpul di sini kalau yang bertepat biar kita bisa pulang. Yang tadi mau ikut mentor ya, di sini sebentar di sebelah sini. Silakan tadi.